Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga selawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa di setiap Rabu antara Maghrib Isya kita akan membahas dosa-dosa besar, dan malam ini insyaallah kita masuk ke dosa besar ke-67. Berhubungan dengan mencurangi timbangan dan takaran dalam jual beli. Namun sebelumnya saya akan mengingatkan diri saya dan juga saudara-saudara sekalian, besok insya Allah atau paling lambat kalau mengikuti tanggal Indonesia itu lusa, kita akan memasuki 10 hari berturut-turut yang terbaik sepanjang tahun. Mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Dan hari ini kita berada di tanggal 29 Zulqa'dah. Kalau besok ada tanggal 30, berarti lusa tanggal 1 Zulhijjah. Dan di tanggal Indonesia sudah ditentukan lusa itu tanggal 1 Zulhijjah. Allahu a'lam kalau MUI masih mengeluarkan fatwa malam ini, tapi yang jelas di Saudi itu besok sudah masuk 1 Zulhijjah. 1 sampai 10 Zulhijjah ini ikhwah-akhwat sekalian adalah hari-hari yang terbaik sepanjang tahun. Bahkan sampai ulama mengatakan satu-satunya hari-hari sepanjang tahun yang mengalahkan Ramadan adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Bahkan 10 malamnya di awal Zulhijjah mengalahkan 10 terakhir Ramadan. Besok saudaraku, jangan sia-siakan 10 hari ini. Dengarkan dalilnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam ya'ni al-ashr." Tidak ada hari-hari sepanjang tahun. Di sini ulama hadis mengatakan termasuk Ramadan, apabila amal saleh dikerjakan di dalamnya, dan ulama hadis menitikberatkan wajib ataupun sunnah amalan itu, lebih Allah cintai, maksudnya lebih besar pahalanya dibandingkan amal saleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sekali lagi, ini besok atau lusa paling lambat kita udah masuk. Kemudian sahabat penasaran dan berkata, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulnya Allah, jihad di jalan Allah, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, mungkin ditawan musuh, mungkin dibunuh, itu juga masih belum bisa mengalahkan makna hadisnya amalan sunnah sekecil apapun di 10 awal bulan Zulhijjah. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walal jihadu fi sabilillah. Jihad pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan pahala amal-amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Kemudian beliau mengelosing, menutup hadisnya dengan kalimat yang luar biasa, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika bisyai. Kecuali seorang laki-laki yang keluar berperang membawa seluruh hartanya, membawa jiwanya, kemudian dia tidak membawa pulang keduanya. Dia punya 1 miliar, dibawa semua ke Palestina, habis diinfakkan, dia juga mati syahid karena ikut berperang, baru sama pahalanya dengan amal sekecil apapun sunnah yang dikerjakan 10 Zulhijjah. Saudaraku, besok atau lusa, sekali lagi, baik-baik jaga hari ini, karena tidak ada hari yang sebaik ini, dan tidak ada peluang ya sebesar peluang yang kita dapatkan sekarang. Semoga Allah SWT mudahkan kita mengerjakan amal soleh di dalamnya, karena kalau kita tidak lakukan atau maksimalkan, maka kita harus tunggu tahun depan, itu pun kalau kita masih hidup, Allahu a'lam. Dan kalau kita masih dapat pun tahun depan beramal soleh, tetap kalau kita enggak maksimalkan tahun ini, di buku amal kita kosong dari amal di tahun ini, dan itu tidak bisa diperbaikkan sampai hari kiamat, maka jangan disia-siakan. Kemudian tafsir surah Al-Fajr lebih menguatkan lagi hadis Bukhari tadi, ayat 1 sampai ayat 3, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal fajr walayalin ashr wasyafi wal watr. Wal fajr, saudaraku, wau ini namanya wau qasam, wau sumpah. Allah tidak pernah bersumpah dalam Al-Qur'an kecuali yang datang setelahnya informasi penting. seperti wal asr misalnya. Fajr adalah waktu subuh, tetapi alif lam ini namanya alif lam mu'arraf yang memperkenalkan sesuatu. Allah mengatakan wa al-fajr. Alif lam ini berarti menitikberatkan fajr ini subuhnya, subuh tertentu yang Allah inginkan. Dan ulama tafsir semua sepakat mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah subuh hari raya Idul Adha. Kalau Indonesia menentukan Idul Adha itu minggu depan, hari minggu ini, lewatin lagi hari minggu depan. Itu sesuai dengan tanggal kita. Kalau di Saudi itu tanggal hari Sabtunya, karena hari Jumat sudah masuk Arafah. Kalau di Saudi, makanya dikatakan tahun ini Haji Akbar, istilahnya begitu karena jatuhnya hari Jumat. Saya juga terus terang tidak tahu dari mana istilah Haji Akbar ini, tapi yang jelas di Indonesia biasa dikatakan begitu karena terjadi pada hari Jumat. Lalu Allah SWT mengatakan walayalin ashr. Mohon maaf, sebelumnya saya kembali ke ayat ini. Demi waktu subuh, kata Allah, Idul Adha itu artinya kejarlah solat Idul Adhanya dan kejarlah kurban setelahnya. Dan dengan adanya sumpah Allah di ayat 1 ini tentang subuh Idul Adha, semua ulama sepakat mengatakan Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri yang kita ramai di Indonesia, Idul Fitri. Padahal sebenarnya Idul Adha lebih afdal dari banyak sisi. Poin pertama, lebih afdalnya itu karena Idul Adha berada di tanggal 10 Zulhijjah, berada di 10 hari yang mulia tadi. Semua amal yang dikerjakan itu lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Sementara Idul Fitri itu di satu Syawal, bulan Syawal tidak ada keistimewaan khusus, bulan umum saja. Ramadannya udah habis. Makanya kita tulis biasa, kalau kartu lebaran Indonesia kan selamat lebaran fitri satu Syawal. Bulan Syawal itu enggak ada istimewa khusus. Tetap bulan-bulan Allah yang bagus, tapi bukan seperti Ramadan, bukan seperti Zulhijjah. Kemudian kelebihan yang kedua, setelah sholat Idul Fitri, tidak ada ibadah khusus. Masalah kita di Indonesia biasa saling minta maaf kalau sholat, habis sholat Idul Fitri, itu tradisi kita di Indonesia. Enggak ada hubungannya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada hubungannya dengan syariat Allah. Itu kan karena saling meminta maaf atau memaafkan itu sepanjang tahun. Kalau perlu saya sering titik beratkan di pengajian saya, jangan pejamkan mata Anda malam ini tidur kecuali sudah minta maaf kepada semua orang yang Anda yakin Anda punya hubungan kesalahan. Karena kalau kita meninggal malam ini, ketemunya di mahsyar sama dia. Dan repot kalau sudah ketemu di sana, kita enggak bisa lagi mengucapkan kata maaf, enggak bisa memberikan hadiah, enggak bisa mengembalikan uang utang bayaran, enggak bisa lagi. Dia mau ambil pahala kita, susah. Jadi minta maaf itu di Idul Fitri tradisi kita saja, bukan bagian dari syariat. Begitu pula silaturahim keluarga di Idul Fitri itu juga cuma tradisi. Karena silaturahim itu sepanjang tahun diperintahkan, bukan Idul Fitri. Jadi habis diperintahkan cuma sholat saja. Setelah sholat bebas programnya. Tapi habis sholat Idul Adha ada ibadah lain namanya kurban. Dan kurban ini termasuk ibadah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana Allah mengatakan فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Sholatlah Idul Adha itu dan kejarlah kurban setelahnya. Makanya dianjurkan setelah sholat langsung kita berkurban. Kemudian Allah mengatakan dari ayat kedua, walayalin ashr. Waw ini namanya waw atuf, waw penyambung dalam bahasa Arab itu. Jadi dia menyambung sumpah Allah di ayat pertama, dipindahkan hukum sumpah itu di ayat kedua. Layal jamak daripada laylah yang berarti malam-malam. Ashr artinya 10. Dari ayat inilah ulama mengatakan sebagian, tidak semua, bahwasanya 10 malam pertama Zulhijjah mengalahkan 10 akhir Ramadan. Ini pendapat sebagian ulama. Karena mereka bilang 10 akhir Ramadan memang ada Lailatul Qadar, kita disuruh mengejarnya, tapi hanya satu malam dan itu pun di malam-malam ganjil dan fadilahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi 10 awal Zulhijjah Allah mengatakan walayalin ashr. Artinya begini, wal fajr. Demi Allah bersumpah, demi namanya, kejarlah subuh Idul Adha dengan sholat id dan berkurban. Kemudian kejar juga 10 malam berturut-turut sebelumnya. Karena ini tidak dikecualikan. Layalin ashr. 10 malam itu kejar semua. Sementara kalau Lailatul Qadar, kita hanya disuruh di malam ganjil. Itu lebih baik daripada 1000 bulan, ini lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Jadi di sini luar biasa nih. Cukuplah saudaraku 10 malam Zulhijjah yang hilang kita tahun-tahun yang lalu. Jangan lagi kehilangan besok atau lusa yang dimulai. Ini sebuah momen yang sangat luar biasa. Karena Allah mengatakan wasyafi'i wal watar, dan kejarlah juga tanggal 8 dan tanggal 9. Ini berhubungan dengan masalah haji. Ada beberapa ibadah saya ringkaskan yang diperintahkan. Yang pertama puncaknya adalah ibadah haji. ibadah haji yang asalnya biasanya kalau NH Plus berangkat sampai 25 hari, kalau pemerintah 40 hari, itu sebenarnya cuma memperbanyak ibadah di sana. Tapi haji itu sebenarnya cuma 6 hari. Dan 6 hari ini pun 2 hari wajib, 4 hari, 2 hari sunnah, 4 hari wajib. Berarti kalau kita ingin bahas haji saja yang wajib, itu cuma 4 hari. Tapi kalau diikuti dengan sunnahnya, berarti 6 hari tambah 2 hari. Tanggal 8 itu sunnah, tanggal 13 sunnah. Di antaranya 9, 10, 11, 12 Zulhijjah ini adalah yang wajib. Tanggal 8 hari Tarwiyah, nginep di Mina. Tanggal 9 Wukuf di Arafah. Malam 9 itu di Muzdalifah. Besoknya tanggal 10 Idul Adha, kita jemaah haji rame-rame ke Mina untuk jamrah. Kemudian mereka tawaf ifadah. Kemudian mereka berkurban. Setelah itu 11, 12 mereka nginep di Mina dengan jamrah besar sedang kecil, gitu kan? Di sana sering dikatakan lontar, gitu kan? Melontar besar sedang kecil. Kemudian kalau mau dilengkapkan dengan tanggal 13 maka itu lebih baik. Yang kedua adalah dianjurkan orang berkurban, dan berkurban ini paling afdal dengan seekor domba. Ya, makin putih warna kulit dombanya dan bertitik hitam maka lebih afdal. Karena dalam hadis Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan domba, dan beliau berkurban 65 ekor untuk diri beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau tambah 2 ekor lagi yang khusus buat beliau dan dipleskan umatnya yang belum sempat berkurban. Boleh orang alihkan ke kambing, boleh ke sapi dan unta, tapi tetap lebih afdal domba dan kambing. Dan umur domba 6 bulan, umur kambing 1 tahun, kalau umur sapi 2 tahun, kalau umur unta itu 5 tahun. Ini dikurbankan, dan ini juga termasuk ibadah yang sangat besar. Dianjurkan setiap muslim untuk berkurban di hari itu. Yang ketiga saudaraku, ini yang banyak orang tidak kerjakan, berpuasa 9 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 9, tanggal 10 enggak boleh puasa karena Idul Adha. Ini dianjurkan berpuasa. Berlandaskan daripada hadis Bukhari tadi yang saya sebutkan pertama, tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana amal soleh, semua amal soleh, sunnah atau wajib, lebih Allah cintai dibandingkan yang dikerjakan 10 awal bulan Zulhijjah. Sebagian ulama hadis menghubungkan hadis ini dengan hadis Bukhari yang lain, hadis Qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua amal ibadahnya anak Adam sudah saya tentukan kadar pahalanya, ya, 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Karena dia tinggalkan laparnya, hausnya, dan syahwatnya karena saya, kata Allah, maka saya akan balas langsung. Ulama menjelaskan dari hadis Qudsi ini, ternyata ibadah yang paling besar pahalanya adalah puasa. Sementara tadi kita di 10 awal Zulhijjah disuruh perbanyak ibadah, maka ulama menarik puasalah yang paling afdal untuk dikerjakan di 9 hari itu. Bagi orang yang tidak mampu, boleh berapa hari saja dia mampu. Kalau dia tidak mampu juga, maka minimal jangan kehilangan hari Arafah. Hari Arafah ini hari pada saat jemaah haji wukuf, ya, di Arafah. Yang tidak sedang haji dianjurkan puasa, yang sedang haji tidak boleh berpuasa. Dalam hadis Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa pada saat haji wada, haji perpisahan beliau, dan beliau tidak menyuruh para sahabat yang haji untuk puasa, tapi beliau memotivasi sahabat yang tidak haji di Madinah untuk puasa hari Arafah. Dan disebutkan fadilahnya dalam hadis Bukhari Muslim, waktu ditanya tentang fadilah puasa Arafah, beliau mengatakan yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah, bisa mengampuni dosa-dosa kecil setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka kita minimal jangan kehilangan ini. Kemudian termasuk juga ibadah adalah kita sholat malam, ya, mendirikan sholat malamnya. Kemudian umumnya, ya, ibadah silaturahim keluarga, menjenguk orang sakit, berzikir pagi sore, membaca Al-Quran, apa saja yang bisa kita kerjakan, dikerjakan. Yang jelas semua mengalahkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebih yang saya ingin diberatkan, karena besok kita akan masuk ini. Alangkah baiknya kalau kita insya Allah yang mengikuti atau tanda kutip, ya, memaksa diri kita untuk ibadah. Karena jiwa ini kalau tidak dipaksakan tanda kutip untuk ibadah, maka kita pasti akan berlalai-lalai dan tidak akan pernah melakukan ibadah itu sendiri. Baik, saya masuk ke dosa besar ke-67, masalah mencurangi timbangan. Berbicara masalah timbangan berarti berbicara masalah jual beli. Dalam Islam Allah Subhanahu wa taala memberikan kaidah yang sangat besar, peluang untuk setiap orang yang beriman untuk mendapatkan yang banyak sekali dari rezeki mereka. Salah satunya adalah dengan transaksi jual beli atau berbisnis. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan transaksi jual beli dan Allah mengharamkan riba. Transaksi jual beli, kita beli produk, dijual kepada orang lain. Sederhana. Kalau riba, kita meminjamkan uang kepada orang lain dengan menentukan bunga tertentu. Jadi dua hal yang sangat bentrok dua hal yang sangat bentrok. Transaksi dalam Islam ada kaidah-kaidahnya. Yang pertama, harus dimulai dengan modal yang halal. Kalau kapan dimulai dengan modal yang haram, pastikan nanti antum akan ada masalah di sini. Artinya salah satu faktor bisa menyebabkan kebangkrutan itu justru karena modal yang tidak halal. Tentu ada indikasi yang lain, kemungkinan mungkin ada orang kena sihir, mungkin ada orang memang belum mendapatkan taufik di situ, tidak ada pengawasan yang tepat dan seterusnya. Tapi yang jelas salah satunya adalah masalah modal yang haram. Yang kedua, ya, dalam transaksi jual beli produk yang dijual juga harus halal. Tidak boleh berhubungan dengan produk-produk yang diharamkan. Nabi SAW melarang menjual najis dan melarang menjual benda-benda yang berbau maksiat atau yang diharamkan. Juga diharamkan seperti hadis yang menjelaskan, semua yang diharamkan dimakan dagingnya, maka haram transaksi jual belinya. Jadi kan tidak boleh menjual ular misalnya, menjual harimau, ya, menjual khamr, ini semua tidak dibenarkan. Kemudian yang ketiga adalah sistem yang digunakan juga sistem yang halal, yang dibolehkan dalam Islam. Tidak boleh ada riba. Riba contohnya, antum pinjamin dia modal 10 juta. Nanti setiap bulan saya kembalikan 2 juta. Ditentukan tuh. Tanpa ditahu berapa keuntungannya, berapa kerugiannya. Ini termasuk riba. Jadi jangan sampai kita mengiyakan saja. Yang boleh dalam Islam, perbedaan dasar riba dengan tidak riba adalah, ini uang 10 juta, Anda ikutkan dengan saya berbisnis, ya. Untung rugi kita tanggung bersama. Boleh ditentukan persentasenya. Baik, dari keuntungan nanti, setiap akhir bulan, kamu 50%, saya 50%. Modal ini tetap kita gunakan. Jadi pada saat ada keuntungan 1 juta, maka dibagi 500 ribu, 500 ribu. Kalau ada kerugian ditanggung bersama. Itu bisnis dalam Islam. Jadi tidak dibolehkan selain ini. Jadi jangan sampai antum sudah rugi, antum tetap saja memberikan keuntungan misalnya. Maka ini termasuk dalam masalah bab yang dilarang, bab ribawi. Atau antum meminjam modal dari tempat-tempat ribawi, rentenir, perbankan konvensional, ini semua termasuk modal-modal yang haram, tidak dibolehkan. Jadi sistemnya harus benar, dimulai dengan tidak boleh ada riba. Yang kedua, tidak boleh ada gharar. Gharar itu dalam transaksi jual beli tidak boleh ada merugikan salah satu dari dua pihak, tidak boleh. Bahkan subhanallah, kalau antum jujur dalam bertransaksi, baik pedagangnya atau pembelinya, dengarkan sabda Nabi SAW, kalau seandainya pedagang itu jujur, pembeli itu jujur, Allah akan berkahi transaksi mereka. Kata ulama hadis, yang menjual akan dapat berkah dari keuntungan itu, dia bisa beli dan kembangkan usahanya. Yang membeli, produknya diberkahi, tidak mudah rusak. Produk itu akan berkah bagi dia. Baju kalau dia pakai nyaman, produk kalau dia beli nyaman dipakai, tidak mudah rusak, ya, tidak mudah hilang, dan seterusnya. Jadi itu kata Nabi SAW, diberkahi. Jadi enggak boleh merugikan salah satu pihak, namanya gharar. Ya, namanya gharar. Tidak boleh ada kezaliman dalam transaksi. Tidak boleh ada kezaliman di sini kan. Kemudian ada transparansi dalam transaksi. Jelas. Nabi SAW melarang membeli produk yang belum dimilikin. Gitu kan? Kecuali kita jelasin. Pernah ada ikhwan yang tanya sama saya, "Ustaz, boleh enggak saya dagang online? Produk itu bukan punya saya, tapi saya pasang fotonya." Bagaimana bisakah itu? Saya bilang, kalau Anda menyatakan itu produk saya, jelas bahasa begitu berarti bohong. Gak boleh, haram. Gak bisa. Ini produk saya tawarkan, tapi saya akan pesankan, ya. Gak apa-apa. Gak usah sampaikan pesan dari mana, tapi transparansi. Jangan sampai nanti Anda bohong. Semua usaha yang dimulai dengan kebohongan, ini setelah transparansi, di dalamnya juga tidak boleh ada kebohongan. Contoh, banyak orang subhanallah, dia lupa kuasa Allah ini sangat luas. Dia jual mobil, mobilnya pernah tabrakan, tapi sudah diperbaikin. Datang seseorang yang dia mau jual mobil, ini mobil saya mau jual. Orang itu bertanya, mobil ini tahun berapa, dan seterusnya. Terakhir sampai pertanyaan, pernah enggak mobil ini kecelakaan atau tabrakan? Oh, enggak pernah. Mobil ini aman. dengan harapan orang ini beli. Percaya mulut saya saudaraku, orang itu gak jadi beli nanti dengan hikmah Allah. Baik, nanti saya telepon ya, pergi gak bakal ada beritanya tuh. Coba jujur, iya memang pernah tabrakan di sebelah sini nih, tapi sudah saya masukin di bengkel, Anda boleh periksa, sudah mulus kembali kok. Selesai, insya Allah itu akan laku karena adanya kejujuran di situ. Kata Nabi SAW, lazimi kejujuran walaupun di depan mata kalian kehancuran, dan jauhi kebohongan walaupun di depan mata kalian keberhasilan. Selesai. Dalam Islam konsepnya jelas, konsepnya jelas. Allah SWT yang memberikan rezeki saudaraku. Abdurrahman ibn Auf masuk di pasar Madinah tidak punya modal. Kalau kita di Jakarta, di Indonesia biasa bilang modal dengkul. Dia masuk ke pasar Madinah, uangnya di kantong cuma 1 dirham atau 2 dirham, gak cukup beli produk. Lalu dia lihat di pasar Madinah mayoritas orang jual cangkul. Dia cari toko cangkul terbesar di pasar, lalu dia datangin, dia bilang, saudaraku, saya adalah muhajir dari Mekah, nama saya Abdurrahman ibn Auf, boleh enggak saya pinjam, saya beli ya, transaksi, saya transaksi dengan Anda 3 buah cangkul hari ini yang saya bayar besok. Si punya toko punya ratusan cangkul, silahkan ambil 3 biji, besok bayar. Abdurrahman mengambil dengan ajil, jadi ditunda pembayaran besok, boleh, enggak ada masalah. Maka diambil sama dia, dijual di dekat toko itu. Dia jual di pinggir jalan, laku, dibayar sama dia. Besok ambil lagi 5, lusa ambil lagi sekian. Dalam sebulan Abdurrahman bisa punya toko cangkul yang sama besarnya dengan orang tempat pertama dia ambil, radhiyallahu anhu. Sampai Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman telah diberkahi oleh Allah karena kejujurannya. Kalau dia memegang tanah dan dia jual, maka akan laku tanah itu. Jadi radhiyallahu anhu menunjukkan kepada kita sebuah pelajaran besar. Kejujuran saudaraku, tidak ada kezaliman, tidak ada riba. InsyaAllah Allah akan berkahi apa yang kita lakukan. Termasuk ya, dalam masalah kebohongan ini adalah kecurangan. Bohong tuh. Nabi Muhammad SAW pernah melewatin sebuah toko di Madinah, yang kebetulan toko itu ada orang Ansar yang jaga, punya dia. Di depan toko itu ada tumpukan gandum bagus sekali, warnanya kuning cerah gitu. Lalu itu kelas nomor 1 dari gandum. Setiap orang lihat pasti tertarik beli. Nabi SAW dapat wahyu dari langit kalau orang ini curang. Beliau pun SAW masuk ke dalam toko itu, kemudian memegang, memasukkan telapak tangan beliau ke tumpukan gandum. Ternyata orang ini curang. Jadi dia dari luar orang lihat bagus, tapi yang akan dimasukkan nanti di tempat atau di wadah yang dibawa pulang itu bukan gandum yang kelihatan. Dari dalam gandumnya basah, gandumnya warnanya tidak seperti itu, beda. Ya, beda dengan apa yang sebenarnya dia harus jual gitu. Maka kata Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami kaum muslimin bukan dari golongan kami. Kata ulama hadis, kita harus hati-hati dengan sabda Nabi seperti ini, bukan dari golongan kami, artinya bukan orang Islam, bisa keluar dari agama Islam karena kecurangannya. Karena kecurangannya. Jadi di sini tidak boleh bercurang. Ada orang subhanallah, saya tidak habis pikir ya, bagaimana bisa mereka curang misalnya dari timbangan. Padahal timbangan itu yang diambil misalnya berapa on. Apa yang didapatkan? Berapa banyak Anda dapat? Dapatkah 1 kilo, dapatkah 20 kilo, dapatkah 100 kilo? Begini pahami ya. Setiap dosa yang kita kerjakan saudaraku, itu memiliki rantai, ini bahasa saya pribadi ya. Memiliki rantai di leher kita yang langsung tersambung ke api neraka. Yang langsung tersambung ke api neraka. Kalau kita tidak taubat dengan memutuskan rantai tadi itu, pastikan pada saat kita meninggal rantai itu akan menarik leher kita ke api neraka. Setiap dosa, kata para ulama, semua dosa sekecil apapun cukup untuk membuat seseorang itu masuk ke dalam api neraka. Cuma banyak orang tidak sadarin. Dan setiap dosa akan memiliki rantai-rantai yang mengikat seseorang hamba itu dengan nerakanya. Jadi selalu begitu. Apa saja, setiap antum melihat sesuatu yang haram, misal tadi ke masjid ini lihat perempuan tidak tutup aurat misalnya, Anda mau katakan saya tidak punya syahwat, itu bukan itu target agama. Melihat saja ya, sesuatu yang disengaja itu sudah dosa. Karena kata Nabi SAW, apa, kalau kamu melihat yang bukan mahrammu perempuan sepintas, memang bukan diprogramin, itu belum. Tapi kalau kamu lihat lagi atau kamu tujuan untuk melihat, maka akan dicatat bagimu. Nah, ini punya konsekuensi. Melihat wanita yang bukan mahram dosa kecil memang, tetapi semua dosa punya konsekuensi. Melihat itu sudah cukup berarti ada rantai ke dalam api neraka, berarti ada siksaan, ada konsekuensinya. Kita kalau istighfar baru putus rantai itu. Itu pun kata ulama, semua dosa punya bekas, punya bekas sekecil apapun. Jadi begini, kalau saya sering ibaratkan, saya pernah tuntun istri saya begitu. Kalau misalnya ada orang lewat, kemudian kita siram air segelas, gak sengaja kena bajunya. Kita gak programin kok, gak sengaja, tapi baju dia basah. Kita tentu minta maaf ya, maaf ya. Misal, kata maaf ini saya bahasakan sama dengan kalau kita buat dosa sama Allah, astagfirullah, beristighfar kepada Allah kan. Baik, berarti satu langkah kesalahan tadi yang kita lakukan tidak sengaja pun sudah ada kita lakukan. Tapi belum cukup. Belum cukup. Kenapa? Karena baju orang itu sudah basah. Kalau mau sempurna, tawarin dia untuk keringin bajunya, kasih baju baru, lakukan sesuatu yang menghilangkan bekasnya. Karena itu ada bekas. Kalau dia bilang, udah gak apa-apa, saya gak apa-apa kok, saya sudah maafin semua termasuk basah baju saya, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, gitu kan? Seperti saya sering juga bahasakan, dosa itu seperti segelas racun. Anda minum dalam kondisi Anda tahu itu racun, akan berbahaya, dan dalam kondisi Anda tidak tahu, tetap berbahaya. Makanya kita kalau buat dosa kecil, itu kita sakit, Allah kasih misalnya sakit, flu. Sakit flu itu melengkapkan istighfar kita terhadap dosa yang kita pernah kerjakan, gitu kan? Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba terus diuji oleh Allah, baik penyakit di dirinya, baik cobaan di keluarganya, baik cobaan di hartanya, sampai ia dan keluarganya ketemu dengan Allah hari kiamat tidak tertinggal lagi dosanya. Artinya sini pembersihannya, gitu kan? Jadi ada konsekuensi pembersihan daripada dosa itu, sama pahala kalau kita lakukan ada tampiasan itu. Ya, ada rentetannya, ada bekasnya. Ibadah yang Anda kerjakan hadir di majelis ilmu begini, bekasnya adalah kita tertarik lagi untuk ke majelis ilmu yang lain, gitu kan? Seperti itu bekas, ada tampiasan. Sebagaimana kita kalau nonton film di bioskop, sebagaimana kita kalau ke diskotik wa na'udzubillah, akan ada tampiasan untuk mengulanginya, gitu kan? Karena itu berbekas. Karena itu berbekas. Camkan baik-baik dan juga jadikan sebagai prinsip hidup. Semua pahala, semua amal soleh punya kenikmatan, dan semua maksiat punya kenikmatan. Gak boleh kita bohong mengatakan, oh orang itu kalau pacaran duduk berdua yang bukan mahram, bukan suami istri, karena kalau suami istri halal saja mereka berpacaran. Tapi kalau yang bukan suami istri, mereka berpacaran punya kenikmatan, ngobrol berdua sampai kadang-kadang lupa kalau ada nyamuk, gelap. Pokoknya dia berpacaran, dia punya kenikmatan, sentuh-sentuhan, syaitan hiasi, ada kenikmatannya, gitu kan. Tetapi pada saat Anda sedang menikmati maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan kenikmatan lawannya, rivalnya ibadah akan hilang. Biar kita coba tutup mata pada saat sholat, mau berusaha khusyuk enggak bisa karena dosanya masih ada. Dosanya masih ada. Anda akan merasakan kenikmatan ibadah, bisa khusyuk dalam sholat, bisa nangis pada saat dengar kisah-kisah orang soleh, bisa tersentuh mengingat akhirat pada saat melihat jenazah lagi diantar, turun orang di kuburan, justru karena kenikmatan ibadah itu sudah ada kita rasakan. Akhirnya kenikmatan dosa ini akan hilang. Kita kalau sudah terbiasa merasakan nikmatnya sholat, begitu azan sholat, kita akan merasa heran melihat ada orang yang tidak sholat. Karena kenikmatannya tadi tidak sholat itu sudah hilang. Tapi kalau orang sudah terbiasa merasakan kenikmatan tidak sholat, dia malah merasa, ah, apa ini orang sholat terus, kenikmatan ibadahnya hilang. Jadi gak bisa ketemu satu sama yang lain. Tentukan jalur Anda, saya mau menikmatin ibadah atau saya mau nikmatin maksiat. Tidak bisa bertemu satu sama yang lain nih, gak bisa. Seperti malam sama siang gak bisa, seperti sehat sama sakit gak bisa bersatu. Maka nikmatinlah ibadah saudaraku, pasti Anda akan merasa jijik dengan maksiat itu. Kita tidak akan mau lagi seperti itu. Jadi ini poin-poin penting yang harus kita fahami. Tentu maksiat masuk ke dalam semua lini ya, segala macam kehidupan kita, termasuk dalam transaksi jual beli. Ingat, transaksi jual beli adalah pintu rezeki yang sangat besar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah membuka 99 pintu rezeki di transaksi jual beli. dan sisanya hanya di 1%, hanya di satunya saja, hanya di satu bagian. Artinya memang transaksi itu adalah sesuatu yang positif. Nabi SAW menjadi pedagang, para sahabat banyak jadi pedagang, itu diperintahkan dalam agama Islam. Termasuk ada doa agar kita terlepas dari terlikat dengan orang-orang, wa udzubika min ghalabatid daini wa kahrir rijal, gitu kan? Ada doa untuk melepaskan diri dari hutang, diantaranya ya Allah, lepaskanlah saya dari terikat di bawah naungan orang. Mohon maaf, sebagian ulama menafsirkan ini dengan menjadi bawahan, gitu kan? Dan ya supaya saya terlepas dari lilitan utang. Ternyata ulama mengatakan kalau orang membuka pintu usaha, maka dia nanti akan mengontrol dirinya sendiri, dia akan mengawasi sendiri, dia segala-galanya sendiri. Tidak ada batas waktu, tidak ada batas tempat, kan gitu. Dia bisa melakukannya. Jadi itu memang target-targetnya. Dalam Islam juga sisi lain kita disuruh untuk menjadi orang yang mampu, saudaraku. Islam tidak menyuruh kita menjadi orang miskin, dan Anda semua bisa jadi orang yang mampu dan kaya sebenarnya. Tapi kaya ini relatif ya. Tidak selamanya kaya diukur dengan orang memiliki 10 mobil atau 10 rumah. Tapi artinya dia kaya itu adalah orang yang sudah punya kesehatan tubuh, dia punya kebutuhan sehari-hari, ada pakaian cukup yang dia pakai, ada kendaraan cukup yang dia pakai, itu sudah kaya. Kata Nabi SAW, siapa yang bangun pagi hari badannya sehat, ada makanan hari itu, dan dia punya rumah yang dia bisa tempat tinggal untuk bernaung, maka dia orang yang paling kaya pada hari itu. Jadi sebenarnya semua kita bisa, gitu kan? Allah SWT menjanjikan orang beriman akan dibukakan pintu rezeki kok. Gitu. Cuman memang harus dengan jalur-jalur yang benar sebagaimana diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Curang dalam timbangan ini diancam oleh Allah SWT. Imam Az-Zahabi mengangkat di sini sebuah dalil saja. Surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat 6 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kecelakaan, kehancuran, kebinasaan. Kata-kata wail itu dalam bahasa Arab punya makna banyak, lebih dari 7 makna. Bisa kecelakaan, kehancuran, kebinasaan, kehinaan, lembah di api neraka, penyiksaan, bisa banyak artinya. Kerugian, bisa sampai 7 makna. Allah mengatakan wailun lil mutaffifin. Kecelakaan, kehancuran, kebinasaan, penyiksaan, penghinaan. Kepada siapa? Orang-orang yang curang. Orang mukmin tidak akan pernah curang, saudaraku. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, maka mereka minta dipenuhi. Lebihin dong, gitu kan? Minta dilebihin. Tapi kalau mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, maka mereka menguranginya. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwasanya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Saudaraku, kalimat terakhir ini kalimat yang bisa menyentuh imani yang luar biasa. Kalau Anda tidak tersentuh dengan kalimat bahwasanya kita akan dibangkitkan di hari mahsyar, enggak ada lagi mobil yang sudah kita pakai mewah, enggak ada lagi rumah, enggak ada lagi istri atau suami, enggak ada lagi yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Seseorang hari kiamat di mahsyar lari dari ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya, suaminya, teman-temannya, semua ditinggalkan lari. Enggak mau ketemu. Likullim ri'in yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu semua orang ketakutan mau nyelamatin dirinya. Dalam sebuah hadis dikatakan akan datang seorang suami kepada istri dan berkata, wahai istriku, aku sudah menaungin kamu sekian puluh tahun, aku sudah menjadi suami yang baik, aku menjadi ayah buat anak-anakmu yang baik. Tapi hari ini aku takut, jangan sampai timbanganku ini kurang dengan setengah pahala. Karuniakan, berikanlah kepada aku setengah pahalamu. Kata istrinya, aku mengakui kebaikanmu wahai suamiku, tapi aku pun takut kepada Allah. Aku takut nanti kalau aku berikan malah aku yang kurang setengah, maka aku masuk neraka. Gak dikasih. Sebaliknya seorang istri datang kepada suaminya berkata, wahai suamiku, saya sudah menjadi istri yang soleha, patuh, dan seterusnya, kebaikan-kebaikan yang sudah kamu tahu, saya takut kurang setengah pahala, berikanlah aku setengah pahalamu. Kata suaminya, sama, kau memang baik, saya akuin semuanya, tapi saya juga takut kalau saya berikan kamu setengah pahala itu sehingga saya kurang, saya bisa masuk neraka. Maka tidak diberikan, saudaraku. Begitu beratnya pada hari itu di mahsyar. Bagaimana kalau kita curangin orang? Ada orang yang anggap remeh, oh cuman orang ini saya curangin setengah kilo, baik, Berapa lama Anda kerjakan kecurangan? Berapa orang yang sudah jadi korban? Dan bagaimana caranya ketemu dan minta maaf dengan mereka? Kalau ada orang yang beli kepada kita misalnya sebungkus makanan apa, terigu kah, gula kah, atau apa saja yang ditimbang, minyak tanah kah, dan seterusnya, kemudian kita curangin setengah atau sedikit saja, kita kurangin sedikit ya, kemudian orang itu pergi, kita gak pernah ketemu lagi, gimana caranya minta maaf dengan dia? Sementara mencurangi sesuatu sama halnya dengan mencuri sesuatu ya, tidak cukup dengan meminta maaf, harus mengembalikan haknya orang itu, harus mengembalikan hak orang itu. Anda boleh baca kalau pegang bukunya Dosa Mencuri ya. Setiap kita mencuri tidak cukup minta maaf, harus mengembalikan apa yang dimiliki oleh orang itu, baru bisa sempurna. Gak bisa enggak. Kita menggibah, memfitnah, gak cukup dengan minta maaf. Ada seseorang datang kepada seorang ulama tabiin berkata, wahai imam, maafin saya pernah buat salah sama Anda. Kata dia, apa kesalahan kamu? Coba sebutin dulu. Dia bilang, saya pernah menggibah dan memfitnah Anda. Saya pernah menggunjing dan memfitnah Anda. Kata beliau, saya akan maafkan kamu tapi dengan satu syarat. Kamu harus perbaikin nama saya yang sudah kamu gibah dan fitnah. Hubungin kembali siapa yang kamu sebarin dulu, katakan kalau itu bohong, baru saya maafin. Begitu beratnya ya, kita untuk meminta maaf dan memperbaiki kesalahan. Maka jangan anggap, oh ini cuma hari ini saya dagang, gak apa-apa. Ternyata sudah setahun kita buka tempat di pasar, dan itu sudah setahun terjadi kecurangan. Saya temukan banyak berita dari teman-teman di pasar, subhanallah, sengaja timbangannya dikasih besi atau di magnet, sehingga memang kelihatannya sudah pas ukurannya, padahal sebenarnya tidak, kecurangan. Apa yang akan Anda dapat? 10 ribu? 100 ribu? 1 juta kan? Itu semua akan menjadi api neraka jahannam bagi kita. Mobil yang kita beli dari uang haram, demi Allah, akan tabrakan, akan rusak, akan jadi masalah. Uang yang kita berikan makan untuk diri kita atau untuk istri dan anak kita, demi Allah, itu saudaraku, akan menjadi masalah. Bisa menjadi penyebab cuci darah, bisa menjadi penyebab stroke, bisa menjadi penyebab A, B, C, D, dan beragam macam cobaan Allah SWT, dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan pernah menganggap remeh pendapatan yang haram. Nikmatin yang halal dan cukupkan dengan itu. Dengan izin Allah, kita akan insya Allah berkah hidupnya. Kita akan berkah hidupnya. Kata ulama, rezeki yang penting bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Ya, sama dengan makanan sebenarnya. Anda makan sepiring nasi, itu sebenarnya yang berkualitas yang dibutuhkan tubuh itu yang akan tinggal di tubuh kita. Sisanya dibuang oleh tubuh, menjadi tinja kan. Sama halnya itu, air yang kita minum tidak semua berfungsi buat tubuh, walaupun kita haus sekali, tapi nanti otomatis akan keluar yang tidak dibutuhkan dalam bentuk kencing misalnya. Seperti itu, pendapatan uang yang kita dapat, berapa banyak uang haram yang Anda simpan di rekening Anda, keluarkan, jangan sampai menjadi hal-hal yang haram. Cukuplah sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, lahmun nabata min suhtin annaru awla bihi, daging yang tumbuh dari uang-uang yang haram maka neraka lebih pantas baginya. Seperti biasa saudaraku, insya Allah selepas sholat ba'diyah isya akan ada tanya jawab, dan Anda boleh menulis dengan kertas dan akan diserahkan di atas meja ini. Allahu a'lam. Sudah masuk waktu? 4 menit lagi. Baik, diantara saya tambahkan 4 menit ini, diantara hal-hal yang diingatkan oleh para ulama dalam masalah berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran umat Muhammad SAW sekarang ini adalah banyaknya pelanggaran yang menyebabkan umat-umat sebelum kita disiksa. Seperti misalnya kaum Lut karena homoseksual, kemudian ada kaum ya Saleh dengan memungkiri mukjizat atau membunuh unta, kemudian adanya pengikut Nabi Hud yang mereka ya, melakukan perbuatan-perbuatan mengurangi timbangan, dan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umat-umat sebelum kita yang satu dosa itu saja sudah cukup membuat mereka diazab oleh Allah. Yang jadi masalah umat Muhammad SAW sekarang ini, semua pelanggaran itu ada. Homoseksual kita ada, perzinahan banyak, memungkiri mujizat Nabi banyak, curang di timbangan banyak, semua berkumpul. Maka kita harus lebih hati-hati nih. Kata para ulama sekarang, kalau bukan rahmatnya Allah kepada umat ini, mungkin sudah diazab kita. Karena sudah terlalu banyak dosa-dosa yang kita lakukan, Allahu a'lam, dan dosa ini akhirnya menjadi penyebab umat sebelum kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Mungkin sampai situ saja, mudah-mudahan kita bisa kembangkan sebentar dengan ya apa pertanyaan, dan mungkin ada ikhwan yang butuh mau berwudu masih bisa menggunakan waktu 2-3 menit ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaan pertama, saat berkurban nama pengurban akan muncul. Bagaimana cara atau tips agar terhindar dari riya? Jadi begini, riya adalah perbuatan dosa besar, walaupun dia syirik kecil. Dan setiap kali kita ingin melakukan sebuah ibadah, pastikan terlintas bisikan setan untuk riya. Setiap kali mau ibadah ya, atau bahkan sedang mengerjakan ibadah, misal kita lagi sholat, tetap saja ada upaya setan untuk melintaskan riya itu. Mau sedekah terlintas riya itu, mau haji, mau umroh, semua ibadah, apa saja ibadah yang kita ingin kerjakan, pastikan setan akan lintaskan perasaan untuk riya. Tetapi selama seorang mukmin tidak mengiyakannya, tidak berdosa, masih sekedar was-was dari setan. Jadi bukan berarti kita sama sekali enggak bakal terlintas riya itu. Bisikan setan kita lagi sholat tuh, ada orang di sebelah kamu, lihat sedekah, nanti aku akan disebutin namamu, mau berkurban dan seterusnya. Terlintas. Tetapi terlintasnya ini tidak dicatat sebagai pelanggaran dalam agama selama kita belum mengiyakannya. Jadi enggak masalah, sholatnya sah. Kita tidak mengiyakan atau bahkan kita menepisnya. Jadi tips yang paling gampang ya untuk tidak riya adalah tidak mengiyakannya. Itu saja. Bisikan itu pasti akan ada. Kan kita sendiri pasti tahu, oh ini riya nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti pernah saya ajarkan tipsnya misalnya atau hadisnya, bahwasanya Uthman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu pernah berkata, ya Rasulullah, saya setiap kali sholat gitu kan, terlintas godaan syaitan. Sampai saya lupa berapa rakaat saya sholat. Kata Nabi SAW, itu golongan syaitan yang datang bernama khinzib, yang bertengkar di sebelah kiri kuping musalli dan menggoda orang yang sedang sholat. Katakanlah ini dan katakan, atau ingatlah ini dan ingatlah itu, sampai seseorang tidak tahu berapa rakaat dia sholat. Kalau datang kepadamu, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini menepisnya dan meludah ringanlah ke sebelah kiri dengan tiupan 3 kali. Uthman bin Abi Adzun mengatakan radhiyallahu anhu, setelah saya lakukan maka tidak pernah lagi datang setan menggoda dalam sholat saya. Berarti memang kita tinggal menepis saja, itu saja. Kita lagi jalan nih, ada lawan jenis. Kata Nabi SAW, dimanapun seseorang memandangkan matanya ke arah lawan jenis yang tidak halal baginya, bukan mahramnya, maka setan bertengkar di situ. Setan bertengkar di situ. Ya. Misal kita lagi melihat matanya, setan berusaha membuat supaya matanya itu ada sesuatu yang nyantol buat kita. Kalau tidak pun buruk, alisnya, hidungnya, bibirnya, sampai ada yang nyantol. Pada saat sudah nyantol, dijadikan senjata oleh setan tuh. Kita mungkin hari pertama gak berhasil dibuat mengganggu orang itu, atau misalnya salaman, atau mungkin ciuman, atau mungkin sampai zina. Tapi dia sudah punya sesuatu, setiap dia ketemu orang itu terlihat langsung mata kita terarah ke tempat yang sudah jadi sasaran. Oh, waktu itu kita tergoda dengan matanya, matanya terus kita lihat, sama setan dibuat gitu. Nanti akan ada langkah-langkah pelan-pelan, setan bersabar, mungkin nanti cuma salaman, mungkin cuma alasannya ta'aruf, mungkin sampainya ujungnya berzina. Nah caranya adalah tepis. Kita sudah tahu tuh godaan setan, jangan diiyakan. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Ya, setan itu sangat lemah sebenarnya, karena kalau kita tepis, udah tertepis dia. Memang dia datang dengan godaan lain, tepis lagi, gak ada masalah. Intinya kalau kita tidak mengiyakan godaannya, maka kita tidak berdosa. Kita tidak berdosa. Jadi di sini tidak ada masalah dengan kalau terlintas disebutkan nama pada saat berkurban. Yang disebutkan pun setan bilang, tuh nama kamu disebutin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya tidak tergoda, gak ada masalah. Karena boleh ya, ibadah itu ada beberapa ulama mengatakan boleh disebutkan kalau memang kita pastikan bisa mengontrol riaknya. Maksud dalam firman Allah, fa'amma binikmat rabbika fahadith. Kalau nikmat Tuhanmu boleh kamu ceritakan. Kata sebagian ulama tafsir, boleh seseorang menceritakan pengalamannya beribadah dengan bukan niat riak. Diambil daripada hadis Bukhari yang lain kan, 3 orang yang tersembuh terkurung dalam gua. Tentu antum sudah tahu pasti hadisnya kan. Ada 3 orang terkurung dalam gua, kemudian mereka tertutup dengan batu. Salah satunya bilang, tidak ada yang bisa selamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus menyebutkan kebaikan kita masing-masing yang kita tawassulkan, ya, perantarakan dengan Allah. Yang satu bilang, saya punya orang tua yang sangat tua ya Allah. Dia sebutin kebaikannya di depan teman-temannya, teman-temannya pada dengar. Tapi di sini pada saat dia sebutin tidak ada riya, indikasinya memang betul-betul ingin mendapatkan jalan keluar dari masalahnya, gitu kan? Saya punya kedua orang tua yang setiap malam saya kasih susu. Suatu hari saya terlambat pulang dari gembalaan, maka saya datang mereka sudah tidur. Sebagai bentuk bakti saya kepada kedua orang tua saya, maka saya pegang ember itu sampai pagi, saya enggak bangunin. Setelah mereka pagi baru saya minumkan air susu kambing tadi. Ya Allah, kalau seandainya amal ini kau ridhoi, keluarkan kami dari gua ini. Pecah batunya tapi masih belum boleh keluar. Tapi di sini kan berarti amal solehnya dia diceritain, didengar oleh temannya. Tapi diceritain di sini tidak mengganggu, ya kan gitu. Karena tidak ada indikasi, tidak ada niat riya. Enggak ada. Kamu dari mana? Saya dari masjid. Kalau enggak ada niat riyanya enggak ada masalah. Ya kan? Kamu dari masjid kok. Kamu dari mana? Dari majelis taklim. Kita dijemput di bandara oleh keluarga baru pulang haji. Oh, habis pulang haji ya? Iya, alhamdulillah. Kalau enggak ada riaknya enggak ada masalah. Kita tidak sengaja mau dipuji ya, gitu. Yang kedua, mengatakan saya punya seorang wanita yang saya kenal ya Allah, yang saya sangat cinta sama dia, gitu kan? Ya. Saya sangat mencintainya, gitu kan? Dan saya sudah lama mengajak dia untuk berzina, tapi dia menolak terus, si perempuan ini menolak terus. Sampai satu waktu dia orang tuanya sakit dan butuh uang, maka dia datang kepada saya minta dan saya kasih syarat, boleh tapi kau serahkan dirimu. Pada saat dia sudah menyerahkan dirinya dan saya berada di antara keempat tangannya atau kakinya, berarti dia sudah tinggal meletakkan kemaluan di kemaluan wanita ini. Sudah tinggal meletakkan kemaluan, terbuka semua kedua tangannya, kedua kakinya. Maka perempuan itu berkata, bertakwalah sama Allah, jangan kau letakkan cincin kecuali pada tempatnya. Artinya ini tidak halal buat kamu, saya pun terpaksa. Maka saya tinggalkan ya Allah. Kalau saya tinggalkan itu yang sudah saya bisa kuasain karenamu ya Allah, kau terima, keluarkan kami dari gua ini. Pecah lagi batunya, berarti amalnya diterima sama Allah. Tapi belum bisa keluar. Baru yang terakhir mengatakan, saya punya pegawai yang bekerja dengan saya, pernah satu waktu berbulan-bulan gak ambil gajinya, kemudian dia pergi tiba-tiba. Maka gajinya itu saya kumpulin, kemudian saya beliin gembalaan kambing. Sehingga sudah berapa tahun berjalan, gembalaan kambingnya berkembang biak sampai memenuhi sebuah lembah. Datanglah satu hari orang ini dan berkata, wahai tuan, saya pernah bekerja sama anda dan saya tidak mengambil gaji saya berapa bulan. Kembalikanlah kepada saya dan bertakwalah sama Allah. Lalu saya bilang sama dia, kamu lihat lembah itu? Iya. Kamu lihat semua kambing ada di dalamnya? Iya. Ambil semua itu milik kamu. Kata pegawai saya, ya Allah, jangan kau ngolok-ngolok saya tuan. Dia bilang, tidak. Ini memang gaji kamu, saya belikan beberapa ekor kami berkembang biak sampai seperti ini. Ya Allah, dia ambil semua kambing itu, tidak ditinggalkan satu pun untuk saya. Kalau amal itu kau terima, keluarkan kami dari gua ini. Pecahlah batu dan mereka bertiga bisa keluar. Tapi saksi bahasan kita di sini adalah dia menceritakan apa yang dia kerjakan, tapi tidak ada indikasi riya. Gitu kan? Jadi riya itu bisa terlintas, tapi bisa ditepis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Maaf bila pertanyaannya agak banyak, namun jawabannya singkat saya kira itu. Dulu waktu SMP di Jawa, saya pernah diajak teman saya untuk mengikuti ajaran seorang yang disebut biasanya orang pinter. Kalau di zaman sekarang, teman saya bilang bahwa dari dia ikut itu, dia bisa berhasil melihat setan. Karena saya waktu itu penasaran, jadi saya mencoba ikut dengan mengikuti syarat-syarat seperti puasa muti. Saya lupa puasanya seperti apa. Lalu saya saat dia ingin mencoba yang istilahnya membuka mata batin, kata orang sekarang, saya tidak bisa-bisa untuk melihat yang mana disebut makhluk halus. Lalu setelah beberapa saat saya tidak pernah ikut mereka lagi. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya tetap syirik? Perlukah saya syahadat ulang? Dan perlukah saya rukyah karena takutnya ada jin yang dimasukkan oleh orang tersebut pada saya? Pertama sekali, orang yang seperti ini adalah orang bodoh yang didatangin ya, bukan yang bertanya. Bukan orang pintar. Ubah istilah itu. Ke orang pintar, bukan, ke orang bodoh itu. Orang paranormal, bukan, orang tidak normal tuh. Jadi cari istilah saya sudah salah, gitu kan? Seakan-akan mereka benar, itu orang-orang yang tidak benar. Para penyihir dan dukun serta peramal-peramal ini semua saudaraku bekerja sama bersekutu dengan setan. Setan ini siapa? Golongan jin. Jin itu di bawah naungan manusia. di bawah naungan manusia. Manusia ini khalifah, kita yang memimpin mereka, bukan mereka yang tempat kita minta tolong. Itu poin dulu. Banyak orang tidak faham nih, gitu kan? Syaitan-syaitan ini adalah di bawah naungan manusia. Allah mengatakan kepada Nabi Adam, tentang Nabi Adam kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Saya akan jadikan pemimpin di muka bumi, yaitulah manusia. Khalifah di situ. Jadi kita memimpin 124 ribu nabi, diantaranya 313 rasul. Semuanya dari manusia, enggak ada dari jin. Pernah enggak antum dengar ada nabi dari jin? Enggak ada. Karena mereka di bawah naungan manusia. Makanya Allah membongkar kedok mereka pada hari kiamat sambil berkata, "Wahai sekalian jin, kalian stakthartum minal ins." Kalian banyak sekali nyesatin manusia. Mereka bilang apa? Orang-orang manusia ini yang datang kepada kami, ya Allah. Sengaja ke gunung, ke kuburan, ke gua yang gelap, wahai syaitan, wahai ini, panggil-panggil. Syaitan akhirnya melakukan, datang, "Iya, mau apa kamu? Saya mau ini." Dibodohin. Kasih darah ayam, kasih ini, kasih itu, dibodohin, diiyakan sama dia. Kan gitu. Makanya sebab turunnya surah jin ayat 1 sampai ayat 17 itu adalah disebutkan oleh para ulama tafsir. Orang-orang Arab dulu, tradisi zaman jahiliyah, mereka kalau lagi diadakan perjalanan, saudaraku, mereka tiba di sebuah lembah tanpa sebab, tanpa apa, gitu kan? Langsung pimpinan kafilah itu ngeluarin setengah bekal mereka, mendatangi tengah-tengah lembah, terus dia bilang gini, "Wahai penjaga lembah." Enggak ada penjaga lembah itu, enggak ada. Malaikat yang bertugas mengurus gunung, mengurus air, mengurus hujan, enggak ada setan. Setan ini di bawah manusia, gimana sih? Gitu kan? Di bawah manusia, di bawah naungan kita, gitu kan? Jadi dia bilang, "Wahai penjaga lembah," maksudnya adalah para setan-setan dan jin ini, "jangan ganggu saya dan keluarga saya." Apa kata Allah? Fazaduhum rahaqa. Setan-setan ada di sekitar lembah itu tambah sombong, tambah ditakut-takutin, tambah dikeluarin suara, tambah dibegini dan begitu. Makanya orang yang mukmin tahu dia tidak takut. Anda lewat merinding, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Hilang tuh, karena setannya digebukin sama malaikat. Kata sebagian ulama, orang kalau baca isti'adzah, Allah datangkan malaikat yang banyak yang mengejar setan yang sedang mengganggu dia. Setiap kali diganggu, "A'udzubillahi minasyaitan," datang lagi malaikat sekian banyak mengejar setan itu sampai dihancurin dengan izin Allah SWT. Gitu kan? Makanya dua orang sahabat yang pernah marah, bertengkar sampai wajahnya memerah, kata Nabi SAW, "Saya tahu kalimat kalau mereka ucapkan, hilang spontan marahnya ini." Maka seorang sahabat sebelah Nabi berkata, "Apa itu ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim." Saya menjauhkan diri atas nama Allah yang maha mendengar dari syaitan yang terkutuk. Maka itu langsung hilang spontan. Karena itu semua dari syaitan, dari syaitan. Jadi itu poin pertama dulu. Orang-orang yang tidak pintar dan tidak normal ini, perginya ke sana. Yang kedua, kita harus tahu saudaraku, sekarang ini dengan teknologi canggih, dukun-dukun pun sudah canggih, sudah ganteng-ganteng. Sudah enggak lagi menakutkan pakai tengkorak, gitu kan. Paling tinggi alisnya dipotong. Itu yang terjadi sekarang. Dukun, siapa yang bilang bukan sihir menepuk orang kemudian bisa suruh buat seperti semaunya dia? Itulah sihir gitu. Oh enggak, saya masuk di alam tidurnya. Itulah sihir nguasain orang. Orang yang sedang dihipnotis tadi dipukul itu bisa buat seperti yang dia mau, itu sedang disihir. Dia bahkan bisa menggauli, bisa menzinai kalau seorang wanita tuh. Sihirlah itu. Tapi akhirnya di Indonesia disuburkan, dianggap sebuah prestasi, sebuah hiburan. Saudaraku, dalam Islam apa kata Nabi SAW? Haddus sahir darbatun bisayf. Hukumannya penyihir, sembelih lehernya, penggal, gak boleh hidup tengah-tengah umat Islam. Abadar rahimahullah, seorang gubernurnya Umar bin Khattab, seorang ulama tabi'in masyhur dengan ibadahnya, dia bilang, "Datang kepada kami surat Umar bin Khattab satu tahun sebelum beliau meninggal, tahun 22 Hijriah, tahun 23 Umar meninggal, suruh bunuh semua penyihir laki-laki dan perempuan. Gak boleh ada, penyihir itu semua membuat kerusakan. Berapa banyak rumah tangga yang dirusak sama mereka. Kalau di Saudi gak dikasih kesempatan taubat tuh. Ketangkap, ada prakteknya, dipenggal, selesai. Karena itu berbahaya memang, gitu kan? Mereka memanggil-manggil setan, mengajak sama setan ini, saudaraku, kalau datang diusir, disuruh usir. Allah mensyukur aja, nggak boleh teman, nggak boleh ngobrol, nggak boleh nikah, nggak boleh makan, nggak boleh apa-apa sama setan. Kita harus jauhi, gitu kan? Ini poin. Baik, semoga Allah ampuni Anda yang bertanya ini karena Anda pergi ke orang yang tidak pintar tadi itu, gitu kan? Caranya sekarang adalah, kalau Anda tidak lihat tadi, itu Anda harus bersyukur kepada Allah. Karena ada orang yang akhirnya melihat setan. karena dia sengaja mau belajar gitu kan. Dia lihat atau tidak lihat, kalau sudah pernah ke orang seperti ini apalagi belajar, berarti sudah harus ruqyah. Enggak boleh enggak? Jadi Anda yang bertanya, saya enggak tahu akhwat atau ikhwah kita yang bertanya ini, yang jelas intinya kayaknya sudah diprogramin nih, diketik komputer pertanyaannya gitu. Jadi menurut saya Allah alam, Anda ruqyah syar'i. Ruqyah, terapi ruqyah pribadi. Dan saya sudah pernah bawain ada buku ruqyah kan, dengan insya Allah mudah-mudahan pertemuan akan datang, saya akan datangkan lagi beberapa buku. Tapi ada buku-buku ruqyah, ada buku ruqyah terbitan Ustaz Ibnu Umar, 10.000 rupiah harganya, baca, diusapin di badan, tiupin telapak tangan, usapin di badan, coba diterapi dengan itu insya Allah. Kalau Anda mengulangi syahadat, ini pendapat yang lebih kuat mengatakan iya. Kalau orang pernah belajar sihir, pernah menyekutukan Allah, lebih baik dia syahadat, lebih baik dia syahadat pada saat dia taubat. Karena hal-hal itu yang membatalkan keislaman seseorang adalah perbuatan syirik ya, seperti ini menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Anda perlu ruqyah. Kalau Anda mau syahadat lagi dengan niat jangan sampai terjadi itu ya, pembatalan keislam, maka Anda ucapkan. Saya dan beberapa teman saya hobi membaca komik, yang mana dalam hadis Nabi SAW melarang menggambar makhluk hidup. Apakah sekedar membaca komik yang berisi gambar-gambar dan menonton video kartun yang mana juga berasal dari gambar, apakah dosa hukumnya? Menggambarnya, melukis makhluk yang berjiwa, manusia, jin, hewan, manusia, jin, malaikat, sama hewan, ini yang tidak boleh. Tapi pohon-pohon, apa saja yang lain ya, kendaraan, bangunan, itu gak ada masalah. Atau gambar itu tidak sempurna, bagian wajah dihilangkan semua, matanya, hidungnya, dan semua itu tidak ada masalah. Kalau dihilangkan, tidak sempurna intinya, gitu kan. Maka ini ulama masih membolehkan, termasuk dibolehkan dalam hal pendidikan seperti buku-buku belajar gitu kan. Maka itu masih dibolehkan. Mungkin sekarang juga ada sebagian ulama mengatakan dibolehkan kalau kartun-kartun Islam gitu kan. Kalau kartun-kartun yang sifatnya Islam, tapi di sini tokoh-tokoh para nabi misalnya tidak boleh ada gambarnya. Dikhawatirkan anak-anak menggambarkan begitulah wajahnya orang itu gitu kan. Jadi masih ada yang membolehkan ini, Allahu alam. Tapi saya sarankan, kalaupun Anda harus misal membaca komik, ya misal komik pun itu harus dibaca, carilah sesuatu yang bermanfaat. Kalau saran saya malah lebih baik diganti, dialihkan hobi ini. Kalau Anda hobi membaca, alihkan ke baca Al-Quran, setiap huruf dapat 10 pahala. Anda baca ke buku-buku agama, hukum-hukum syar'i gitu kan, banyak sekali. Sedangkan kita baca saja seumur hidup kita belum tentu kita faham semua gitu kan. Apalagi kalau kita masih memecah antara ya kita membaca komik dengan membaca Al-Quran, maka tidak bisa maksimal, atau membaca buku agama. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Bagaimana hukumnya pajak dalam Islam? Halalkah? Berkaitan dengan pendapatan Indonesia lebih dari 70% berasal dari pajak. Bagaimana hukumnya pendapatan orang-orang yang bekerja di instansi dan di divisi-divisi yang berkaitan dengan pajak, yang mana hukumnya mengikuti ketaatan peraturan pemimpin suatu negara itu wajib? Pajak halal, boleh saja, enggak ada masalah. Pemerintah meletakkan pajak dengan tujuan untuk membangun negara. Terbukti dari pajak yang kita bayar, ada pegawai yang makan dari situ. Dia dengan keluarganya semua bisa hidup. Mungkin pemerintah bisa mengadakan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita mungkin tidak tahu. Kita cuma nikmatin fasilitasnya. Mungkin dari rajan, dari jalan raya, dari listrik, dari pengadaan air, dan beragam macam lah. Ya, mungkin penyuburan tanah, penanaman bibit, ya perawatan hutan, dan segala macam. Gitu kan? Mungkin juga pembiayaan militer yang akan membela negara, itu semua tidak ada masalah. Nah, tidak ada masalah. Jadi Allah alam, yang saya tahu ulama mengatakan itu tidak ada masalah. Apalagi kalau memang masyarakatnya dasarnya sudah tahu. Kayak kita misalnya makan di sebuah restoran, kita sudah tahu itu bahwasanya memang 10% dari apa yang kita bayar akan masuk di PPN misalnya. Sudah tidak ada masalah. Insya Allah dalam masalah termasuk dalam taat walil amr. Saya pernah mendengar kajian Ustaz Syafiq Basalamah, dan dia pernah menanyakan jemaahnya siapa saja nama istri Nabi Muhammad SAW. Ada jemaah yang menyebutkan nama Maria Kiptia, namun Ustaz tadi menyalahkan dan dia bilang Maria tidak termasuk istri Nabi. Jadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya yang benar yang mana? Lalu apakah Ustaz tersebut kerabat dari Ustaz Khalid? Ya, dikarenakan nama Basalamahnya juga di belakangnya. Gitu. Allahu alam ya, saya tidak tahu, mungkin beliau memang punya referensi. Kalau yang saya tahu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Awalnya budak wanita yang dihajarkan oleh raja Mesir gitu kan, tapi akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakan kemudian menikahinya. Ini ada beberapa yang saya mesti menyebutkan. Allahu alam, mungkin referensi yang beliau temukan. kemungkinan besar adalah Maria tetap dibiarkan dalam kondisi budak, keterbudakannya gitu kan, sehingga memang menjadi mamalakat aiman, adalah selir yang boleh di bawah naungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang saya pernah temukan ada beberapa referensi yang menyebutkan kalau beliau pernah membebaskan Maria dan menikahinya. Allahu alam. Kalau saya ada kerabat, Allahu alam, sampai sekarang saya belum telusurin itu. Memang betul-betul sama-sama bahasa lama, tapi ya itu mungkin satu marga ya. Allahu alam. Saya pernah bicara sama beliau, tapi memang beliau dari Jawa, saya dari Makassar gitu ya, Sulawesi Selatan. Intinya kami semua dari Nabi Adam gitu. Apakah FPI termasuk khawarij? Karena dalam penerbitan yang mereka lakukan, kadang mereka bersikap kasar dengan menghancurkan properti-properti tempat tujuan. Tidak sama sekali, saudaraku. Khawarij itu kelompok yang mengkafirkan pemerintah. Memang menolak pemerintah, itu baru khawarij. Teman-teman FPI tidak melakukan itu. Mereka, setahu saya, sebelum melakukan aktivitas mengamankan sebuah tempat, misalnya mereka menyuratkan. Surat-suratnya mereka ada ke Polda, ya, mungkin sampai ke Mabes, mereka melapor kok kegiatannya. Kalau tidak ditanggapin baru mereka turun tangan, gitu kan? Setahu saya begitu, Allahu a'lam, dan setahu saya masih dalam koridor syar'i, tidak ada masalah. Ya. Bahkan kalau saya lihat dengan adanya teman-teman ini, mungkin pihak pemerintah kita pun lebih berhati-hati dengan kaum muslimin, gitu kan? Karena memang ada ketegasan-ketegasan dalam beberapa keputusan yang harus diambil, seperti tempat maksiat yang masih terbuka di bulan Ramadan, itu kan betul-betul satu hal yang memang berbahaya bagi kaum muslimin. Allah alam, jadi sangat jauh dengan khawarij, tidak ada hubungannya sama sekali. Ustaz, bagaimana hukumnya keluarga atau istri dan anak yang menggunakan harta yang sumbernya dari cara-cara yang haram yang diperoleh oleh ayah, apakah terkena dosa besar juga? Kalau istri dan anak tahu itu, maka iya, tampiasannya benar, karena dia tahu itu dosa. Dia harus mengingatkan suaminya dan berhenti, gitu kan? Dan berhenti, dan dia minta kepada Allah SWT agar diberikan rezeki yang halal. Kalau suaminya tetap ngotot, ya dia bisa kembali kepada walinya, orang tuanya dia, ayahnya, saudaranya, kakaknya, untuk minta diberikan nafkah, minimal bisa makan, jangan ambil dari suaminya, dia tegasin, memang gak boleh, haram. Ya, kalau dia tahu, kalau dia tidak tahu, maka dia tidak berdosa, tapi tetap ada tampiasan, daripada dosa itu ada efeknya ya. Jadi dia tetap harus nanti, kalaupun dia sudah tahu, dia harus beristighfar kepada Allah karena sudah terlanjur masuk barang-barang yang haram ya. Ustaz tadi katakan bahwasanya dosa itu akan berbekas. Pertanyaan saya, apa konsekuensi bekas dosa itu? Apakah akan diazab Allah atau punya konsekuensi lain? Mohon penjelasan. Iya, akan ada azabnya Allah. Semua dosa yang kita kerjakan itu pasti ada konsekuensi pembersihannya, pasti ada. Tapi nanti tinggal rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang dibersihkan hanya dengan demam seminggu, mungkin dengan flu yang sering terulang beberapa kali. Ada orang yang memang berat ya, mungkin terlalu berat dosanya, maka Allah cuci darahnya, kasih penyakit jantung, apalah beragam macam cobaan. Itu semua termasuk konsekuensi. Tujuan daripada konsekuensi dosa itu, saudaraku, agar Anda tidak mengulanginya. Karena kalau tidak ada konsekuensi, orang akan anggap remeh terus, gitu kan? Akan anggap, nanti insya Allah Rabu akan datang, dengan izin Allah kita akan bahas tuh, merasa aman dari makar Allah. Bagaimana seseorang itu tidak boleh merasa aman dengan dosa yang dia kerjakan, karena semua ada konsekuensi, sekecil apapun, gitu kan? Pasti ada konsekuensi. Makanya orang makin menjaga maka makin baik buat dia. Waalaikumsalam. Waktu itu mengenai riba, apakah boleh membeli rumah mempergunakan kredit bank? Sudah sering saya jawab ini ya. Dalam akad kredit tersebut juga dipersyaratkan mengikuti asuransi. Jadi sudah saya bilang, KPR dalam Islam dibolehkan, tetapi akadnya harus transaksi jual beli. Ya kan gitu. Misal perbankan A, terlepas dia namanya konvensional kah, syariat kah, individu kah, instansi yayasan kah, baitul mal, apalah kantor. Misal dia menawarkan seorang pegawai atau seorang teman mau membeli sebuah mobil 200 juta. Dia tidak punya duit, datang kepada pimpinannya di perusahaan atau dia datang kepada sebuah lembaga apa namanya pembiayaan misalnya, lalu mengatakan saya mau beli mobil ini. Kalau instansi individu yang tadi siap mau memberikan piutang gitu kan, membeli mobil itu 200 juta. Dia bilang, "Saya beli mobil ini 200 juta ya. Saya jual sama kamu 220 juta. Setuju enggak?" Setuju. "Boleh kamu bayar 12 bulan." Halal transaksi jual beli. jelas akadnya, saya beli mobil, saya jual dengan nilai sekian, gak ada masalah. Tapi yang jadi riba kalau KPR seperti bank-bank konvensional, itu yang ribawi biasanya, pihak pertama bank menghutangkan pihak B 200 juta yang dibayar selama 36 bulan dengan bunga sekian persen. Jelas, utang diduniaikan, jadi gak boleh, walaupun ada produknya. Jadi perbedaannya di masalah akadnya saja. Begitu pula dengan masalah asuransi. Asuransi ada gharar, ada gharar. Gharar itu artinya merugikan salah satu pihak. Ada asuransi yang menawarkan uang ditabung dulu, nanti sekian tahun baru dapat sekian banyak dengan alasan diinvestasi. Investasi berarti usaha, bukan asuransi. Asuransi kan berarti memberikan jaminan saja, gitu kan? Jadi dia bukan sebuah perusahaan investasi sebenarnya. Ini penyimpangan makna kalau memang seperti itu kan. Tapi seperti itulah, berapa tahun kemudian diterima uang sekian puluh juta, maka diikutin. Ini gharar ya. Artinya perusahaan asuransi itu rugi atau untung, tetap nanti Anda akan dapat seperti yang dijanjikan setelah 5 tahun. Itu sudah jelas, seperti itu janjinya kan gitu. Dia rugi, dia untung sama aja. Ini enggak boleh dalam Islam, gharar. Kan gitu. Belum lagi ada asuransi misalnya orang mengasuransikan kendaraannya. Kalau asuransi itu tidak dipakai, maka berarti dianggap hangus misalnya. Dianggap hangus uang itu. Ini gharar juga, gitu kan? Gharar kalau mobilnya enggak tabrakan berarti hilang. Oresnya 5 juta atau 3 juta atau 10 juta. Ini termasuk. Berarti sini sudah double masalah pinjamannya dan juga masalah asuransinya. Allahu a'lam. Ustaz, terkait dengan puasa di 9 hari Zulhijjah, apabila status kita sebagai musafir selama 10 hari tersebut, maka manakah yang lebih afdal, tetap berpuasa atau tidak? Kalau safarnya itu tidak ada masyakkah, enggak ada sesuatu yang berat ya. Artinya memang kita safar misalnya dari Jakarta ke Surabaya. Di Surabaya enggak ada sesuatu yang berat misalnya, biasa saja puasa. Enggak ada masalah. Enggak ada kok orang mati dengan puasa kecuali ajalnya datang. Dan juga kalau Anda mau motivasi dari Anda, maghrib enggak kemana-mana tuh, maghribnya datang kok. Gitu kan. Cuman sebentar orang tahan haus dan lapar tuh. Tapi fadilahnya sangat besar. Kalau saran saya, oh, lihat keadaan Anda. Kalau Anda keadaannya memang tidak ada masyakkah, tidak ada berat, maka puasa aja. Tapi kalau enggak, jangan dipaksain. Ya, tidak boleh dipaksain. Karena ada seorang sahabat pernah lagi puasa sunnah, gitu kan, hari Senin dalam perjalanan. Saking dia pertahankan puasanya sampai akhirnya dibasah-basahin kepalanya oleh sahabat, disiram-sirami dengan air, dibantu oleh teman-temannya. Kata Nabi, kenapa orang ini? Mereka bilang, puasa ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, laisa minal birri as-sawmu fis safar. Bukan kebaikan mempertahankan puasa dalam kondisi begini pada saat safar. Artinya ada masyakkah, ada kerepotan, susah, ya jangan. Yang penting kita memang niat, kalau tidak safar saya mau puasa, nah itu sudah tepat, gitu kan. Bagaimana hukumnya jika memelihara anjing untuk dijadikan hewan untuk berburu? Jazakallah khairan. Kalau berburu boleh menjaga ladang, boleh, enggak ada masalah. Itu masih dibolehkan sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Yang tidak boleh itu kalau dipelihara sebagai hewan peliharaan, hobi, ini enggak boleh. Gitu kan, ini enggak boleh. Allahu alam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung tidak dimasuki oleh malaikat. Apakah boleh dalam Islam mencerikan istri karena istri sudah diberitahu untuk menutup auratnya tapi tidak mau mendengarkan nasihat suaminya? Boleh saja. Kalau boleh, boleh. Tetapi, gitu kan, saya sarankan jangan tergesa-gesa. Perceraian itu terakhir sekali. Jadikan istri Anda ini sebagai lahan dakwah, gitu kan. Kecuali yang dia kerjakan sesuatu yang besar sekali. Kalau masalah tidak menutup aurat itu, berikan nasihat, berikan saran, gitu kan. Yang berat itu seperti murtad dari agama, selingkuh, berzina. Nah ini lain, ini berat, gitu kan? Bermain sihir, misal. Itu pun Anda masih punya peluang mau pertahankan atau tidak. Seorang sahabat pernah pulang ke rumahnya mendapatkan atau dia apa namanya? Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna imra'ati la taruddu yadul lamis. Wahai Rasulullah, istri saya enggak nolak jamahan tangan laki-laki. Sebagian ulama hadis bilang berzina dia. Kata Nabi SAW, ceraikan. Untuk apa kamu pertahankan wanita begitu? Kata dia, walakinni uhibbuhu ya Rasulullah, tapi saya mencintai ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, idzan amsikha, kalau gitu pertahankan dan dakwahi. Gitu kan? Kalau kamu tetap bertahan silahkan, boleh saja, enggak ada masalah. Gitu kan? Jadi seperti itu. Kalau saran saya, jangan buru-buru diceraikan, gitu kan? Karena kata Nabi SAW, janganlah seseorang mukmin laki-laki membenci mukminah perempuan yang kalau dia lihat satu kekurangannya, dia masih bisa melihat kelebihan yang lain. mungkin punya kelebihan, kecuali memang pelanggaran syariat sudah menumpuk gitu kan, udah selingkuh, udah tutup aurat, tambah merokok, tambah khamar, ini macam-macam, udah gak bisa diperbaikin, nasihatin gak mau dengar, ya sudah gitu kan. Tapi kalau misal dia masih bisa tersentuh, masih bisa mendapatkan petunjuk, alhamdulillah gitu kan, mungkin dia masih sholat 5 waktu kan? Mungkin dia masih bakti dengan orang tuanya, mungkin dia masih melayanin suaminya, mungkin dia masih merawat rumahnya, berarti kan masih banyak pintu-pintu kebaikan yang lain. Cobalah diperbaikin dan didoakan insya Allah. Apa hukumnya menjalankan ibadah umroh dari uang hasil hutang? Contoh, ada sebuah paket umroh yang menawarkan berangkat umroh dahulu baru setelahnya membayar dengan cara nyicil. Boleh saja, gak ada masalah. Bolehkah saya berkurban dengan uang utang? Boleh. Bolehkah saya umroh haji dengan uang utang? Boleh. Bolehkah saya beli rumah dengan utang? Boleh. Gitu kan? Tidak ada masalah. Tapi utangnya dengan syarat tidak berbunga. Gak ada riba. Gak ada riba. Dan ulama menambahkan khusus bagi orang yang hubungkan itu dengan ibadah, dia harus pastikan dia bisa membayarnya. Misal kita umroh nih, kita memang sudah punya pertimbangan, oh saya kerja secara manusiawi, gaji saya sekian, memang saya bisa bayar nanti dalam 4-5 bulan ke depan, ya sudah, gak ada masalah. Tapi jangan menerka-nerka ya, gak ada pendapatan kemudian utang terus maksakan diri, enggak. Karena gak ada taklif, gak ada beban. Apalagi cuma umroh ya, kalau haji saja Allah mengatakan liman istata ilaihi sabila, siapa yang mampu untuk jalan ke sana, yang mampu dalam arti kata punya biaya untuk hidup, untuk jalan selama haji, itu yang wajib. Kalau tidak punya kemampuan maka tidak ada kewajiban. Bagaimana bila kita berhutang niat ingin membayar namun yang meminjamkan uang sudah tidak ada? Contoh, kita beli barang, bayarnya di hari berikutnya, namun pada hari berikutnya pedagang tersebut tidak datang, sementara barang sudah kita terima dan tidak ada info apapun tentang si pedagang tersebut, baik rumah ataupun keluarganya. Jadi kita kalau kasus seperti ini, ulama mengatakan ditulis sebuah wasiat untuk ahli waris kita, untuk wali kita. Kalau saya punya utang dengan penjual tahu di pinggir jalan sini, saya punya utang dengan di sini. Lalu sambil kita cari tahu, gitu kan? Sambil kita cari tahu kira-kira di mana orang itu. Terus kita cari tahu. Sebagian ulama ada yang menentukan waktunya. Kalau dia sudah mencari tahu selama setahun, sama dengan hukum menemukan barang atau luqata. Kalau sudah setahun dia tidak temukan, maka dia boleh bersedekah dengan uang itu. Dia sedekahkan niat untuk orang tadi yang punya piutang. Jadi boleh niatin. Tapi kalau tidak, belum setahun, maka kita usahakan cari. Tadi tahu, cari temannya, tanya siapa di sebelahnya yang menjual. Kalau mungkin dia sering menjual di situ, kurang lebih begitulah. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena memang kita harus berusaha untuk membayar utang. Makanya utang itu dalam Islam dikatakan oleh para ulama dianjurkan untuk tidak dilakukan. Dengan alasan apapun jauhi hutang semaksimal mungkin. Amalan apa yang dapat dilakukan agar segera atau mendapatkan kesempatan dari Allah menuju tanah suci Mekah dan Madinah? Karena kalau secara akal manusia mengandalkan sisipan uang tabungan akan terhitung lama untuk tercukupi dana ke sana. Doa. Doa adalah senjata orang beriman. Doa silahul mukmin, berdoa kepada Allah. Itu jawaban ringkasnya. Kalau Anda mau pikir kapasitas uang saya tidak bisa, ya insya Allah dengan doa pasti bisa, dengan izin Allah. Ustaz, mana yang harus saya dahulukan, apakah kurban atau akikah jika saya hanya mampu salah satunya saja? Sebenarnya akikah itu ada dua pendapat ya. Pendapat jumhur ulama mengatakan kalau sudah lewat dari masanya, sudah lewat dari masa 7 hari, Ibnu Qayyim menambahkan 14-21 hari, maka sudah gugur kewajibannya. Tapi ada pendapat yang kuat juga ya, Allahu alam. Kalau saya memang masih cenderung sesuai dengan keadaan orangnya ya, yang mengatakan tetap akikah itu wajib. Kalau belum akikah tetap harus akikahkan dirinya, atau orang tua dulu tidak tahu hukumnya, sekarang dia baru tahu, anaknya sudah besar tetap diakikahkan. Karena Nabi SAW bersabda, semua orang yang lahir itu marhunah ya. Jadi dia seperti tertawan ya, terhadap akikahnya. Jadi memang dia harus akikah gitu kan. Nah ini sering pertanyaan sama datang, bagaimana kalau bertemu antara kurban sama akikah, mana saya dahulukan? Maka saya jawab begini, isdentil. Kalau saran saya sih, Anda sekarang sudah umur berapa dan sudah berapa tahun Anda tinggalkan akikah ini, gitu kan? Maka jangan dipertemukan akikah itu dengan pada saat sekarang mau kurban. Tentu kalau tiba masa kurban ya kurbanlah didahulukan, gitu kan? Kurbanlah didahulukan. Jadi walaupun kurban itu sunnah muakkadah, karena akikah sudah terlanjur lewat. Kan? Kita bisa lakukan di waktu yang lain. Makanya saya sarankan Allah Alam berkurban terlebih dahulu. Berkurban dan minta kepada Allah SWT agar dimudahkan supaya bisa memiliki harta lain. Kemudian kalau kita pegang pada pendapat kedua, boleh berakikah. Bagaimana cara berdakwah dalam lingkungan keluarga sendiri, karena saya sejauh ini mengalami kesulitan untuk ajak seluruh keluarga saya untuk dekat dengan Allah. Sejauh ini saya hanya kuatkan lewat doa. Ya, berusaha saja. Tugas kita itu, dakwah itu targetnya penyampaian. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ma alaika illal balagh. Tugasmu nyampein saja, bukan penerimaan. Kalau kita targetnya penerimaan, kita akan kecewa. Makanya biarin, gak apa-apa, terus aja nasihatin. Masalah mereka terima tidak terima itu kita tidak bisa paksain, gak bisa. Nanti orang beribadah pun terpaksa, enggak, sampein dan serahkan kepada Allah. Sudah cukup bagus Anda lakukan, tetap nasihatin, tetap tunggangin. Kata Nabi SAW, rahimallahu mri'in khataban nasa ala hasbi ukulihim. Semoga Allah merahmati hamba yang bisa mengajak bicara seseorang itu sesuai dengan akalnya, artinya pola hidupnya, cara berpikirnya, gitu kan. Mungkin kalau seorang suami mendakwai istrinya ya dengan cara keromantisan pada saat waktu-waktu momen yang tepat, dulu apa sih istrinya yang paling senang, kemudian didakwain, gitu kan. Sama halnya kalau istri mau dakwain suaminya, mungkin kalau mendakwai anak, dipenuhi kebutuhannya, kemudian kita menyampaikan ya hal-hal seperti ini. Jadi biasanya manusia itu mau menerima kalau kita punya andil. Kalau kita punya andil. Jangan sampai ikhwah dan akhwat sekalian, kita begitu sudah faham ikut pengajian, kemudian kita malah jauh dari mereka. Banyak orang begitu ya, sudah merasa aduh eksklusif, sudah gak mau lagi senyum dengan mereka, gak mau lagi makan dengan mereka, gak mau lagi menegur, gak mau lagi nyapa. Akhirnya mereka merasa, oh ternyata dekat dengan agama begini nih, jadi ekstrim. Justru semestinya kita harus lebih supel, lebih suka tawa, lebih merangkul mereka, lebih memuji, lebih segalanya, kan gitu. Itu yang menunjukkan bahwa saya memang saya agama ini membentuk saya lebih baik, bukan malah lebih buruk. Insya Allah akan ada iqbal tuh, akan ada penerimaan, gitu kan. Ini iqbal bukan nama orang ya, iqbal dalam bahasa Arab maksudnya penerimaan, gitu. Bila kita sholat maghrib, isya dan subuh berjamaah dengan akhwat, apakah imamnya juga menjaharkan suara? Kalau semuanya akhwat, iya. Kalau semuanya akhwat, di sholat jahar tetap jaharkan, di sholat sir tetap sirkan, ngerasin suara subuh, maghrib, isya tetap dikerasin, asal semuanya sama-sama akhwat, gitu kan? Ya begitu. Kalau sholat sir, kecilin suara duhur dan asar, yang kecilin juga. Memang begitu hukum syar'i. Jika sudah terbiasa dalam melakukan puasa Daud, manakah yang lebih baik, puasa 9 hari Zulhijjah dahulu dengan membatalkan niat puasa Daud, atau tetap puasa Daud dengan meniatkan Zulhijjah juga, tapi paling lama hanya 5 hari karena selang-seling? Kalau saya sarankan tetap aja Daud, tetap aja Daud, tetapi pada saat tiba hari yang kita harus puasa Daud, kita niatkan sekalian puasa 9 hari, gitu kan. Jadi boleh menggabungkan niat ibadah sunnah, jadi tetap pertahankan aja Daudnya, gitu kan. Karena tetap fadilah puasa Daud dikatakan afdol siyami shaumu Daud, sebaik-baik puasa puasanya Nabi Daud. Hukum mengadakan pengajian dan ikut sholat berjamaah di kantor institusi bank konvensional sebaiknya jauhi, Allahu a'lam. Kalau saya, dijauhi tempat-tempat yang sumbernya dari hal-hal yang haram. Ustaz, bagaimana menurut Anda tentang bank syariah Indonesia, sedangkan induk bank syariah sama dengan bank konvensional, itu Bank Indonesia? Kalau saya melihat sih, umumnya kan modalnya pasti lain ya. Mungkin dia kembali kepada induk dalam arti kata laporan ke pemerintah. Tapi saya yakin jendela-jendelanya itu pasti pisah. Modalnya pisah, gitu kan. Kemudian peraturan-peraturannya, sistem-sistemnya, pegawainya semua mandiri. Itu kan tidak ada masalah. Ya, insya Allah tidak ada masalah. Tinggal dilihat bagaimana akadnya bank syariah ini ya, benar atau tidak. Ustaz, bagaimana cara atau doa agar suami dan keluarga senantiasa mencari rezeki yang halal dan menjauhi hal yang haram? Ungkapkan setulus-tulusnya pada Allah dengan bahasa Anda. Itu yang paling bagus. Ya Allah, mudahkan suami hamba agar betul-betul bisa mendapatkan rezeki yang halal. Ya begitu, doain tulus dengan Allah SWT dengan yakin. Kata Nabi SAW, udu'ullaha ya, udu'ullaha mukinuna bil ijabah. Berdoalah kalian semua dengan keyakinan penuh Allah akan terima. Karena Allah, fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbil ghafil. Allah tidak akan terima doa dari hati yang lalai. Insyaallah doain dengan tulus dengan bahasa kita, Allah faham semua bahasa. Apabila ini berhubungan dengan pekerjaan kita, kita dipercaya untuk menangani kasus kredit macet oleh bank konvensional. Untuk penanganan tersebut, bank tersebut harus bayar fee kepada kita. Bagaimana menurut Islam tentang fee yang diberikan oleh bank konvensional? Anda tanya coba diri Anda sendiri, kira-kira dengan mengambil pembayaran dari bank konvensional yang sumbernya riba, riba kah? Jawabannya jelas. Jawabannya jelas, sumbernya haram. Saudaraku, rezeki sudah Allah tentukan. Pegang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan harus yakin nih, harus yakin, enggak boleh ragu. Man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti gantikan sesuatu yang lebih baik. Banyak teman-teman kita akhirnya meninggalkan sumber yang haram, terbuka rezekinya kok dari sumber-sumber yang lain. Kita kadang-kadang cuma sempit di sini. Saya kalau tidak kerja di sini, saya mau berikan makan keluarga saya apa? Akhirnya terus berkecamuk di pikiran yang setan buatin was-wasnya itu supaya enggak keluar sampai dia meninggal. Kan jadi masalah. Sampai kapan Anda mau dapat pendapatan yang haram nih? Gitu kan. Jauhi, harus bisa mendobrak. Semua orang bisa hidup kok. Burung aja diberikan makan oleh Allah, serangga-serangga di dalam tanah diberikan makanan oleh Allah, apalagi Anda. Anda waktu masih bayi di rahim ibu pernah berpikir makan dari mana? Allah kasih rezeki tuh. Pada saat kita anak-anak cuma rengek sama orang tua, enggak pernah kita tahu, tanyakan ayah kita beli dari mana. Ayah beliin es krim, ayah beliin ini, ibu beliin ini. Sudah datang tuh, kenapa sekarang jadi sarjana jadi penakut? Gitu. Seakan-akan sudah enggak mungkin ada rezeki kalau enggak kerja situ. Tidak, saudaraku. Dobrak itu. Harus bisa keluar dari sempitan atau apa namanya jerat-jerat setan yang membuat kita terus terbelenggu akhirnya sampai meninggal mendapatkan yang haram. Kakak saya berencana membeli rumah orang tua saya dengan alasan kondisi keuangan tidak mencukupi untuk membeli rumah yang lokasinya dan ukurannya masih layak dan nyaman untuk ditinggali. Selama orang tua kami hidup, orang tua kami tetap tinggal di sana. Saya dan adik saya alhamdulillah kondisi ekonominya di atas kakak kami. Saat ini belum punya rumah sendiri tapi ada rencana membeli. Apakah rencana kakak saya ini adalah rencana yang baik dan diperbolehkan menurut syariat? Kakak saya sudah menikah dan seorang akhwat. Boleh saja, enggak ada masalah. Dia mau beli rumah orang tuanya sendiri, boleh saja. Sesuatu yang boleh dalam Islam, tidak ada masalah. Bagaimana hukum berkurban dengan unta? Berapa umur hewan kurban unta? Termasuk sunnah Nabi SAW, tapi tetap lebih afdal kambing dan domba, kemudian datang sapi dan unta. Unta tentunya umurnya 5 tahun, kalau sapi 2 tahun. Jadi ini dibolehkan, tidak ada masalah dalam Islam. Boleh jantan, boleh betina, gitu kan? Tapi di Indonesia mau dapat dari mana? Taman safari deh. Nggak mungkin gitu, itu pun tidak bakal dijual gitu. Kecuali kalau kita titip sama jemaah haji mungkin ya di sana. Bagaimana keutamaan kurban unta dibandingkan kambing? Ini Allah alam, kambing tetap lebih afdal karena Nabi SAW berkurban dengan kambing. Ini disepakati oleh ulama hadis. Waalaikumsalam. Kalau berjualan barang diproduksi oleh kaum Yahudi, apakah diizinkan? Boleh, nggak ada masalah. Yahudi, Nasrani, orang siapa saja, selama yang dijual sama dia barang yang halal, barang yang dibolehkan dalam agama, boleh. Nabi SAW interaksi dengan orang Yahudi, gitu kan? Memang boleh-boleh saja. Kecuali kita tahu ada indikasi-indikasi yang berbahaya bagi umat Islam, seperti kasus misalnya mereka beli senjata, mereka beli ini, itu lain mungkin ya ke situ. Tapi kalau enggak, atau misalnya memang masih umum, ya mungkin bantu, mungkin tidak, maka enggak ada masalah. Nabi SAW interaksi dan membeli dagang-dagang. Nabi SAW pernah membeli kurma dari orang-orang Yahudi. Beberapa sahabat transaksi di pasar-pasar orang Yahudi di Madinah. Gak ada masalah itu. Ustaz, bagaimana hukum orang yang melakukan akikah di umur 40 tahun atau sudah tua, boleh atau tidak? Ini saya bilang tadi, ada pendapat yang mengatakan dibolehkan, Allahu a'lam, kalau memang belum akikah. Bagaimana syarat jual beli online di mana kekurangan barang tidak bisa terlihat? Apakah harus dijelaskan kekurangannya? Iya. Kita kalau transaksi jual beli kita sampaikan barang ini kelebihannya 1 2 3 4 5. Tapi kekurangannya 1 2 3 4 5. Jadi jangan sampai nanti malah ya tidak cocok, ada masalah, ada aib, gitu kan, maka kemudian tidak bisa kembali. Ini tidak boleh jadi gharar nantinya. Makanya disepakati dari awal. Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, kata Nabi SAW. Dua orang yang transaksi masih boleh memilih, memutuskan selama mereka belum berpisah, maksudnya belum mengambil keputusan. Jadi kalau Anda beli online, Anda harus tanya, nanti kalau rusak gimana? Kalau tiba di tempat saya ada aibnya, gini dan seterusnya, tanyakan. Oh, dia bilang boleh ditukar. Oke, sudah jelas. Tapi kalau kita tidak bilang itu dari awal, kemudian menurut dia sudah kirim yang bagus, kita baru terima, baru komplain, ini enggak bisa lagi. Kan gitu. Karena memang selama belum berpisah masih boleh menentukan keputusannya, tapi kalau sudah berpisah, sudah sepakat, sudah transfer uang, sudah kirim barang, ini sudah sulit. Makanya dari awal dibicarakan. Saya beli rumah dengan cara kredit. Saya belum tahu dulu kalau itu haram. Sekarang ayah saya ingin mengambil rumah tersebut dengan meneruskan cicilannya, dan saya diberikan rumah ayah saya. Apakah itu diperbolehkan? Saya sudah pernah bilang, kalau Anda terlanjur terlibat dalam masalah cicilan ribawi, maka ulama sepakat mengatakan lanjutkan saja cicilannya, karena Anda belum tahu hukumnya, tapi jangan buka lagi pintu riba setelah itu. Ya, ini diambil dari firman Allah SWT, falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalian boleh menyelesaikan, ya, mengambil modal kalian, kata para ulama artinya produk kalian, gitu kan? Maka tidak ada kezaliman terhadap dengan dan tidak ada kezaliman bagi orang lain. Bagaimana Ustaz, saya sudah terlanjur beli rumah, sudah selesai cicilannya tapi dulu dari uang riba. Kalau Anda sudah taubat itu sudah halal buat Anda. Yang tidak boleh kalau setelah tahu baru sengaja melakukan, gitu kan? Kalau yang sudah berlalu maka tidak ada masalah. Saya ingin menanyakan tentang gambar binatang makhluk hidup, sejauh mana gambar tersebut dibolehkan. Ini sudah saya pernah cerita, sudah saya sampaikan tadi ya. Dan saya sarankan yang penanya ini bisa beli buku terbitan Gema Insani Press yang rumah-rumah tidak dimasuk oleh malaikat. Waalaikumsalam. Saya punya sahabat, dia adalah seorang mu'alaf dahulu sebelum masuk Islam. Dia pernah mentato sebagian badannya. Setelah masuk Islam dia menyesal. Apa yang harus saya sampaikan ke dia mengingat tato adalah dosa? Dia berusaha bersihkan dan dia datang ke tempat-tempat yang tato itu untuk minta supaya dibersihkan. Tapi dengan taubat itu sudah cukup. Pembersihannya itu penyempurnaan atas taubatnya. Jadi sahkah orang kalau bertato sholat, kalau sudah taubat sah? Gak ada hubungannya, karena tidak masuk tato itu dalam hal-hal yang membatalkan sholat, gitu kan? Jadi tidak ada masalah, yang penting dia sudah taubat. Cuman dia sempurnakan, membersihkan. Ya, biasanya kalau pernah ada orang yang bertato, saya sarankan dia kembali ke tempat yang dia buat tato itu, kemudian dibersihkan dengan cara mereka. Allahu a'lam caranya itu. Berapakah jumlah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Setahu saya 9. Dan ini memang termasuk khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah seorang laki-laki sholat dengan menggunakan masker karena sedang sakit mencegah penularan? Boleh. Enggak ada masalah. Boleh saja. Ya. Raja Najasyi bukankah sahabat lalu disebut apakah beliau? Bukanlah sahabat lalu disebut apa beliau? Beliau tabi'in. Karena sahabat itu definisinya adalah yang melihat Nabi SAW dengan mata kepala, beriman dengan Nabi dan meninggal dalam keadaan iman tersebut. Makanya ulama mengkategorikan Najasyi walaupun interaksi dengan Nabi dari sisi surat, gitu kan, tapi tidak pernah lihat Nabi dengan mata kepala. Maka berarti generasi tabi'in. Dan banyak orang seperti Najasyi, ya, ada Syuraih Al-Qadhi, itu kan, ada Uwais Al-Qarni. Ini semua orang-orang yang terkenal dengan ibadahnya, dengan imannya, tapi tidak pernah lihat Nabi dengan mata kepala. Ulama kategorikan semua sebagai tabi'in. Waalaikumsalam. Apa hukumnya atau bolehkah kita ikut mencicil emas pada bank syariah? Akadnya jual beli, apakah telah apa ini? Apabila terlanjur ikuti, apa solusinya? Allahu a'lam ya. Saya setahu saya, kalau emas itu sudah dipakai sebagai nilai jual beli, maka sebagian ulama membolehkan karena dianggap sama dengan orang membeli sebuah produk umumnya, gitu kan? Jadi dia sudah menjadi sebuah produk, maka itu Allahu a'lam dibolehkan saja. Ada pendapat yang membolehkan, ini ulama-ulama mutaakhir ya, yang sekarang ini. Kalau ulama-ulama zaman dulu semuanya tidak membolehkan. Emas itu harus yad dan biyad, harus dari tangan ke tangan, cash baru boleh. Jadi kan, tapi di sini mereka sekarang toleransi pada saat emas sudah dijadikan sebagai memang benda yang dijual belikan dan bernilai. Saya seorang laki-laki yang sudah menikah, yang mau saya tanyakan sebelum saya menikah dengan istri saya ini, apa ini? Saya pernah berapa kali berhubungan badan. Bagaimana Pak Ustaz, saya bertaubat atas dosa saya ini? Istighfar kepada Allah, taubat nasuha. Ajak juga istri Anda yang sudah terlanjur memang dulu melakukan perbuatan salah itu, taubat kepada Allah SWT. Dan kata Nabi SAW, at-taubat ajubu maqablaha. Taubat itu bisa memaafkan atau mengampuni semua dosa yang lalu. Tapi saya sarankan, kalau Anda bertanya jangan dibuka yang seperti ini. Dan mohon maaf, saya kadang-kadang kalau baca, saya baca apa adanya, gitu kan, yang tertulis. Jadi semua perbuatan dosa kita itu dianjurkan untuk tasattur. Tasattur itu artinya ditutupin. Jangan pernah kita berbuat dosa kita katakan saya pernah buat begini, bagaimana hukumnya? Enggak. Bagaimana kalau seandainya ada seseorang pernah buat ini, gitu kan? Bagaimana hukumnya? Bagaimana jalan keluarnya? Itu boleh. Tapi sebagai jangan menyebutkan kesalahan Anda. Kalau memang Anda sudah terlanjur melakukan dengan istri, aja istri Anda dan Anda taubat nasuha kepada Allah dengan meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dan berjanji sama Allah tidak mengulanginya, insya Allah Allah terima. Kata Nabi SAW, taubat tetap diterima oleh Allah selama belum sampai ruh di tenggorokan, belum proses penyabutan sakaratil maut. Juga dalam hadis lain, taubat tetap diterima selama matahari belum terbit dari barat. Allahu a'lam. Jadi terbuka pintu itu. Dan juga Nabi SAW mengatakan Allah sangat gembira dengan taubat hambanya, lebih gembira daripada seseorang di antara kalian yang pergi ke padang pasir dengan seluruh bekalnya di untahnya, kemudian pada saat dia tidur untahnya hilang. Dia cari-cari waktu bangun enggak ketemu, enggak ada makanan, enggak ada minuman, enggak ada bekal, enggak ada unta di padang pasir sendirian. Kemudian dia kembali tidur di tempat yang awal dengan berharap pada saat dia bangun dia sudah mati. Pada saat dia terbangun, dia menemukan unta di depan mata dan seluruh bekal-bekalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kira-kira bagaimana senangnya dia? Begitulah, Allah lebih senang dengan taubat hambanya dibandingkan orang tadi. Artinya Allah ingin kita taubat nasuha, dan semua pasti manusia berbuat salah. Yang penting adalah masa lalu sudah berlalu, kita beristighfar kalau salah, bertaubat, dan kita mensyukuri kalau berbuat baik. Hari ini jangan lagi terjerumus dalam dosa, dan hari esok kita berdoa kepada Allah agar diberikan panjang umur dan taufik bisa berbuat ibadah. Lebih baik sholat sunnah ba'diyah isya di rumah setelah selesai kajian atau di masjid setelah sholat isya langsung? Karena saya pernah mendengar bahwasanya sholat sunnah afdal di rumah. Lebih afdal di rumah. Kalau anda bisa, anda yakin anda pulang rumah tidak capek, anda bisa mandi dulu, kemudian sholat dengan tenang, itu lebih afdal. Tetap, kata Nabi SAW, semua sholat itu afdal dikerjakan di rumah kecuali maktubah, kecuali yang diwajibkan. Lima waktu, semua sunnah. Ya itu semua lebih baik dikerjakan di rumah, gitu kan. Para sahabat, para tabi'in, mereka kalau habis sholat, mereka tidak sholat di masjid, mereka pergi, mereka pulang ke rumah. Tapi pada saat mereka tahu, tapi itu afdaliyah ya. Cuma kalau kita khawatir, jangan sampai pulang rumah nanti gak bisa, gitu kan, gak sempat, kelupaan, maka lebih baik kita sholat di tempat itu. Ya, Allahu a'lam. Nabi SAW juga pernah sholat di masjid, pernah sholat di rumah, tapi lebih banyak beliau sholat di rumahnya. Bagaimana kebatasan dalam guddul basar ya, ini gadul basar ya, antara ajnabi, karena ajnabi ini berarti asing ya. Karena di tempat saya beraktivitas biasa adanya interaksi dengan laki-laki non mahram, mahram mestinya ya, bukan muhrim. Muhrim itu orang pakai baju ihram. Pada saat bertemu dengan menyapa, bahkan kadangkala bercanda. Kalau bercanda dihindari ya. Kalau interaksi biasa, nggak ada masalah. Interaksi dalam majelis ilmu, para sahabat berinteraksi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat bersama Nabi SAW di masjid, gitu kan? Para sahabiat bertemu dengan sahabat-sahabat di pasar, bertemu di jalanan. Mereka mengobatin sahabat yang luka di medan perang. Ada interaksi, tapi interaksi itu sebatas yang dibolehkan secara syar'i. Tidak khalwat, tidak berdua saja di tempat umum. Kayak antum sekarang naik di kendaraan umum, ada orang duduk di sebelah. Selama memang kita tidak ada niat untuk melakukan hal-hal yang haram, karena memang kondisinya begitu di bus misalnya. Apa boleh buat? Ya sudah, tidak ada masalah. Kita tidak ada niat apa-apa kok, gitu kan? Dan di tempat umum yang tidak boleh adalah khalwat berdua, gitu kan? Kemudian tidak boleh kalau sampai mengucapkan hal-hal yang haram. Nah, tadi bercanda itu pintunya. Nanti paling tidak akan interaksi, ada kontak mata, ada kontak tangan dan seterusnya, ini akan membawa kepada hal-hal yang diharamkan sebagaimana Allah mengatakan la taqrabuz zina, jangan dekatin zina tuh. Jangan mulai bercanda, jangan mulai SMS, jangan mulai WhatsApp, jangan mulai BlackBerry, BB-kan gitu kan, jangan mulai kirim foto, jangan mulai ini, karena sudah semua itu jangan takrab, jangan dekatin, sampai akhirnya zina. Ya rahmukallah. Apakah termasuk syirik bila meminta bantuan paranormal untuk mencari barang hilang? Jelas syirik, para tidak normal, gitu kan. Ini syirik, ya. Cari sendiri, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, siapa yang, ini riwayat atsar tentang Ibnu Umar ya, siapa yang kehilangan barang, maka sebaiknya dia mengerjakan sholat dua rakaat, kemudian dia minta kepada Allah, dia membaca doa. Ini riwayat Ibnu Umar yang pernah saya baca. Beliau mengatakan membaca doa Allahumma rabbul dhalah rudd ilayya dhalati fa innahu min halalik. Wahai Tuhan ya, yang bisa mengembalikan sesuatu yang hilang, kembalikanlah barang yang hilangku ini, karena sungguhnya dia dari sesuatu yang engkau halalkan. Ini Ibnu Umar pernah mengatakan begitu ya, riwayat atsar tentang beliau, Allahu a'lam. Kalau saya sarankan ikhtiar, cari, tidak bisa ya sudah. Ya kita muhasabah, menganggap mungkin ada barang haram, ada uang haram dan seterusnya. Begitulah. Ustaz, di masjid kantor saya ini jarak waktu antara azan dan iqamah cukup dekat, jadi saya hanya bisa melaksanakan sholat sunnah dua rakaat qobliyah. Sedangkan saya ingin sholat tahiyat masjid dan sunnah wudhu. Apakah boleh tiga niat sholat sunnah kita gabung? Bagaimana dengan pahalanya? Bisa, sudah pernah saya jelaskan kan? Boleh menggabungkan. Kalau kita takut nanti waktunya habis, boleh niat tahiyat masjid, sholat qabliyah dengan sholat wudhu. Ini pendapat ulama, saya sudah sering tanyakan dalam beberapa majelis masyayikh. Mereka mengatakan ini termasuk dalam ijtihad ulama yang membolehkan beranjak daripada hadis innamal a'malu binniyat. Asal sunnah dengan sunnah, beranjak juga dengan hadis al-mar'u maliku li nafilatihi. Seseorang pemilik sholat sunnahnya, gitu kan? Itu memang ada, itu dibolehkan, tidak ada masalah. Tapi lebih afdal Anda pisahkan. Ustaz, apakah ada sholat sunnah qobliyah Jum'ah? Karena biasanya setelah azan Jumat itu langsung khatib berkhutbah. Setahu saya, kalau jumhur ulama mengatakan tidak ada qobliyah Jum'ah. Yang ada tahiyat masjid, gitu kan? Makanya semua orang masuk masjid. Kalau di zaman Nabi SAW itu sahabat pada masuk ke masjid sebelum azan, lalu mereka sholat dua rakaat, lalu mereka duduk. Waktu Nabi SAW keluar, langsung naik di mimbar, kemudian muadzinnya azan setelah beliau salam. Itu yang dikerjakan zaman Nabi SAW. Jadi tidak ada sahabat khusus sholat pada saat sudah azan, nggak ada. Makanya ulama mengatakan tidak ada qobliyah Jum'ah, yang ada tahiyat masjid. Karena begitu perilaku sahabat tuh. Azan dua kali itu terjadi di zaman Utsman bin Affan. Itu pun jaraknya jauh. Kata sebagian ahli sejarah, itu jaraknya bisa 50 sampai 60 ayat. Kurang lebih kalau kita mungkin sekarang setengah jam ya jaraknya. Utsman bin Affan melakukan azan Jumat dua kali itu karena perluasan ekspansi masyarakat Madinah, di kota Madinah sendiri sudah sampai di Wadi Aqiq, di Lembah Aqiq. Kurang lebih jaraknya 7 km, 8 km dari Masjid Nabawi. Nah, orang-orang tidak dengar, dulu enggak ada mik. Orang enggak tahu yang kerja-kerja di kebun. Maka Utsman bin Affan menerapkan ijtihad dari beliau, itu azan dua kali. Azan pertama itu tadi sekitar ukuran 50 sampai 60 ayat sebelum azan Jumatnya, untuk mengingatkan orang-orang sudah mau masuk waktu gitu. Seperti itu. Tapi di zaman Abu Bakar, zaman Nabi SAW, zaman Umar, di zaman Ali enggak ada lagi, cuma zaman Utsman saja. Zaman Ali hapusin tuh, enggak ada. Dan ini ulama mengatakan masuk dalam masalah Khulafaur Rasyidin, yang kata Nabi SAW berpeganglah pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahku, gitu kan. Maka ulama bilang dikondisikan. Cuma sekarang kita keliru. Kalaupun kita lakukan azan dua kali, azannya dekat sekali. Azan langsung kemudian azan lagi. Ini tidak ada sunnahnya. Enggak ada sunnah sama sekali. Kalau mau dikerjakannya seperti Utsman bin Affan, kurang lebih setengah jam atau 45 menit sebelum azan Jumat, itu azan mengingatkan orang kalau Jumat sudah dekat. Itu baru sesuai dengan contoh dari Utsman. Kalau kayak sekarang tidak ada contohnya tuh azan dua kali. Itu yang Allah alam yang saya ketahui. Ustaz, ketika ada seseorang yang terlambat sholat Jumat, dia datang pas khutbah Jumat, manakah yang harus lebih dia dahulukan? Sholat sunnah dua rakaat atau langsung duduk mendengarkan khutbah? Sholat dulu dua rakaat. Ini terjadi dalam hadis Bukhari. Pada saat Nabi SAW sedang khutbah, ada seorang sahabat masuk dan mau segera duduk waktu khutbah Jumat ya. Kata Nabi SAW, sholatlah dulu dan ringkaskan sholatmu, baru kamu duduk. Jadi memang ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Allahu a'lam. Apa pendapat Ustaz tentang fenomena cincin batu akik sekarang ini? Saya enggak tahu ini apa, ini batu akik. Batu apa itu? Sihir. Dari para tidak normal lagi. Allahu a'lam. Saya tidak tahu ini apa ini. Dulu ketika sekolah SD atau SMP atau SMA, saya sering patungan dengan teman-teman kelas untuk membeli kambing kurban. Bagaimana menurut Ustaz? Boleh saja, enggak ada masalah. Kalau orang tidak mampu, boleh satu kambing itu rame-rame boleh. Karena Nabi SAW setelah menyembeli 65 ekor untuk beliau sendiri, beliau tambah lagi 2 ekor dan itu beliau membahasakan ini buat saya dan umatku yang belum sempat berkurban. Maka ulama mengatakan bagi orang yang tidak mampu boleh. Seorang suami tidak mampu nih, dia cuma mampu beli satu ekor kambing misalnya. Istrinya enggak mampu, anaknya enggak mampu, maka dia boleh niatkan satu ekor kambing untuk satu keluarganya. Allahu a'lam. Ini yang saya ketahui, pendapat yang saya fahami. Kemudian semisal saya beli mangga 1 kilo dan dapat 4 buah mangga dan saya meminta untuk dilebihkan satu dan si penjual kasih, apakah itu termasuk curang seperti pada ayat kedua tadi? Sama sekali enggak. Kalau memang dia izinkan, ya tidak ada masalah. Dia memberikan kan halal. Yang tidak boleh kalau kita ambil. Kan gitu. Jelas 4 biji terus kita dari belakang ambil, maksudnya dikresek. Nah, itu enggak boleh. Allahu a'lam. Alhamdulillah sudah selesai pertanyaannya. Jangan ditambah lagi ya. Insyaallah saya kembali mengingatkan ikhwan dan akhwat sekalian untuk bisa menjaga ibadah kita, insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengisi 10 hari terakhir Ramadan, 10 awal Zulhijjah ini dengan kebaikan-kebaikan, dan sekali lagi jangan disia-siakan. Kemudian saya tetap mengajak kalau ada teman-teman yang mau partisipasi ikut kurban dengan yayasan saya, kambingnya dengan dan dombanya sekitar 1,7 juta, 1.700.000 itu bisa kita alokasikan di Jawa Tengah, ada lokasi, dan di Sulawesi Selatan. Kemudian saya masih mengajak teman-teman untuk wakaf tanah di Makassar yang 100.000 per meter masih terbuka. Ada juga program masjid di Jawa Tengah yang lagi dibangun dan butuh uang sekitar 60 juta. Nanti saya berharap kalau memang ada yang mau menyumbang bisa teman-teman panitia termasuk kotak amalnya itu, kalau bisa ada kotak lagi satu khusus untuk sumbangan-sumbangan seperti ini yang setiap kali saya iklankan. Karena kadang-kadang setelah saya pergi baru ada yang SMS, Ustaz saya mau sumbang di mana nih. Nah, lebih baik atas nama majelis taklimnya atau mungkin Masjid Nurul Iman lah gitu kan, di majelis, di pengajian kita ini itu ada kotak khusus untuk amal-amal jariah, nanti kita bisa alokasikan insyaallah. Kalau mau masjid bisa masjid, kalau mau tanah wakaf bisa tanah wakaf, dan seterusnya. Allahu a'lam. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.